وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان إخوات مسلمين مسلمة sidang jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masuk ke bab yang baru, bab 26 halaman 515. Larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalimi. Menurut kesepakatan ahli bahasa, yakni ahli lughah, zalim bererti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim ini terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis hasan dengan beberapa syahid atau syawahid. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tailisi serta Abu Na'im. Adzulmu thalathatun. Fadzulmun la yatrukuhu Allah. Dzulmun yughfaru wa la dzulmun la yughfar. Fa amma dzulmun ladzi la yughfar fasyirku la yaghfiru Allah. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض. Maksudnya kezaliman itu ada tiga, yaitu kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah, kezaliman yang diampuni dan kezaliman yang tidak diampuni. Jadi tiga jenis kezaliman. Kezaliman yang diampuni dan kezaliman yang tidak diampuni. Adapun kezaliman yang tidak diampuni adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Sedangkan kezaliman yang diampuni adalah kezaliman seseorang hamba terhadap Rabbnya. Dan kezaliman yang tidak ditinggalkan adalah kezaliman para hamba. Maka kelak Allah akan memberikan hukuman qisas, balasan sebagai sebahagian ya, mereka atas sebahagian yang lain. Zalim di sini dimaksudkan adalah menzalimi dirinya sendiri. Apa tidak kalau tidak diampunkan oleh Allah SWT, orang ini akan dimasukkan dalam neraka. Jadi zalim kerana menzalimi dirinya sendiri sehingga sepatutnya dia masuk ke dalam syurga dirinya. Tapi apabila dimasukkan ke dalam neraka, bermakna dia menzalimi dirinya sendiri. Zalim yang tidak diampunkan oleh Allah adalah syirik. Kalau dia mati, tidak sempat bertobat. Ayat-ayatnya banyak di Al-Quran dan diulang-ulang. Yang paling sering saya baca ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dia kehendaki. Ayat ini diulang dua kali. Allah bukan saja tidak mengampunkan, tetapi Allah tidak menerima dan membatalkan semua amal-amal orang yang mati kalau dia tidak bertobat. Sebagaimana firman-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan nabi-nabi sebelummu ya Muhammad, jika engkau syirik, pasti akan dibatalkan amalan kau. Maksud dibatalkan amalan semua amal. Walaupun Quran mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat amalan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan, ya, kalau orang itu tidak melakukan kesyirikan. Tetapi kalau melakukan kesyirikan akan dibatalkan, tidak diperlihatkan. Terus dibatalkan. Dan kezaliman paling zalim adalah syirik. Sebagaimana dijelaskan, inna syirk lazun munazim. Ini dalam pesan Luqman kepada anaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di situ dijelaskan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirk lazun munazim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan syirik kepada Allah, kerana syirik itu kezaliman yang paling besar. Dan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ataupun mengkhabarkan kepada sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Qalu bala. Rasulullah SAW ketiga bersama sahabat, baginda bertanya kepada sahabat, maukah aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Mereka mengatakan, qalu bala. Iya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, asyirku billah wa'ukukul walidain. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah dan berderhaka kepada mak bapak. Dan ayat-ayat mengancam orang syirik terlalu banyak, dan orang syirik kekal dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan, innal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bahwasanya orang-orang yang syirik akan dikekalkan dalam neraka buat selama-lamanya. Dan kita mesti tahu bahawa kita dijadikan oleh Allah Taala demi untuk mentauhidkan Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah mengatakan, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya menyembah aku. Ia ini tidak melakukan kesyirikan. Dan kalau ditanya kenapa kita dijadikan, ya kita dijadikan supaya menyembah Dia dan tidak melakukan kesyirikan. Maka bila kita lari daripada tujuan kita dijadikan, kita tersasar daripada tujuan kita dijadikan, yakni kita dijadikan supaya bertauhid, tiba-tiba kita melakukan syirik, maka Allah akan marah semarah-marahnya. Dengan kemarahan ini, Allah mencampakkan orang yang syirik ini ke dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi syirik adalah satu perbuatan yang paling terkutuk. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Syirik adalah paling keji di dalam permukaan bumi. Sehingga dikatakan orang-orang yang melakukan syirik, syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Ciptaan Allah atau kejadian yang paling buruk, paling keji adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Makanya Allah SWT menjelaskan di sini, kezaliman yang tidak diampunkan adalah kezaliman yang berupa syirik. Sedangkan kezaliman yang diampuni adalah kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ayat yang saya baca tadi, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi mengampunkan selain daripada syirik bagi siapa dikehendaki. Jadi apa saja dosa, berzina, mencuri, melakukan kerja-kerja keji yang dosanya besar, selain daripada syirik akan diampunkan. Ayat yang saya baca tadi yang terdapat dua kali dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ditafsirkan sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibn Kathir melalui ayat kursi. Yang mana Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, jika engkau datang menemui Aku membawa dosa sebesar bola bumi, sebesar jagat ni, jika engkau tidak melakukan kesyirikan, lihat dosa ni sebesar bola bumi, maka akan Aku ampunkan sebesar itu. Tapi jangan syarat, dengan syarat jangan melakukan syirik. Bawa dosa sebesar bola bumi, yakni sebesar mana pun maksudnya. Tetapi selain bila mati, selain kesyirikan, maka Allah akan ampunkan bagi siapa dia kehendaki. Sebaliknya, wahai hamba-Ku, jika engkau dapat, jika engkau menemui Aku membawa pahala sebesar bola bumi, besar pahala ni. Yang ni orang ni kelihatannya orang soleh, orang baik. Tetapi kalau melakukan kesyirikan, akan dihubankan kepada mereka, akan dibatalkan semua amalan. Amalan yang banyak ni akan dibatalkan dan akan dikekalkan dalam mereka. Jadi apa penyebab amal itu dibatalkan? Adalah syirik. Apa sebab seseorang kekal dalam neraka? Adalah syirik. Tetapi pintu-pintu syirik terlalu banyak sehingga orang melakukan kesyirikan tidak sedar. Syirik ada dua, satu syirik besar dan satu syirik kecil. Syirik khafi yang tersembunyi. Orang kita ya, orang-orang di Singapura, orang Melayu ni, cara khususnya orang Melayu, kadang-kadang berbual-bual tiba-tiba buat syirik, tak perasan dia. Misalan, ada orang Melayu, saya nak tanya betul tidak. Saya dengan saudara Abdul Nasir sedang makan. Tiba-tiba Abdul Munib datang. Apa dia cakap? Langkah kanan. Ini syirik. Yang beri rezeki bukan langkah, bukan itu seolah-olah ada dua Tuhan. Satu Tuhan yang di langit, Allah satu lagi yang diistilahkan sebagai langkah kanan. Ataupun saya sedang berbual. Saya dengan saudara Abdul Nasir sedang berbual. Tiba-tiba, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul Abdo misalnya. Sedang berbual ni. Ah, panjang umur dia. Antara jaga-jaga ini syirik. Seolah-olah memanjangkan umur ada dua. Satu Allah dan satu ini. Satu makhluk yang kita bualkan. Ataupun kereta orang semua kena curi. Tiba-tiba kereta kita tak kena curi. Asyik baik aku taruh alat penggerak. Seolah-olah yang menjaga kereta dia bukan Allah SWT. Sedangkan yang menjaga rezeki kita adalah Allah. Kereta sendiri rezeki. Kita mengatakan seperti itu mensyirik. Makanya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid, dia bawanya hadis. Ada satu orang mengatakan, kalau tidak ayam berkokok, rumahku sudah masuk mencuri. Syirik dia. Seolah-olah menyelamatkan rumahnya daripada pencuri ayam berkokok, si ayam. Lihat. Jadi kita perlu berjaga-jaga. Sebab syirik dosa besar yang paling besar. Walaupun syirik kecil. Jadi bagaimana untuk mengelakkan daripada kesyirikan, yang mana saya beberapa kali katakan kepada antum sekalian, kita dikelilingi oleh ramai sangat syaitan-syaitan yang mengajak kita kepada kesyirikan, yang sentiasa membisikkan kita kepada kesyirikan. Sila ganti dia, bertukar. Kalau syaitan ini tak berjaya, diganti sampai kita melakukan kesyirikan. Dan kalau ditanya orang Melayu, paling banyak buat syirik di antaranya. Ni musim cuti ni, musim kahwin, musim syirik. Besar-besar tunjuk orang ramai, tengok orang ramai. Tak ada orang yang tegur. Jangan dia buat syirik, pelamin. Saya dah tulis tu ya. Perkahwinan yang diberkati Allah. Saya cerita bagaimana dan apa itu pelamin. Syirik. Apa itu pelamin? Syirik. Tapi berapa ramai orang yang boleh tinggalkan pelamin. Tak apalah masuk neraka sekejap katanya. Diingat, dia buat kerja itu, dah semasa dia masuk atas pelamin, naik pelamin, seolah-olah itu saja waktu dia masuk neraka. Tidak. Kerana kesyirikan bukan perbuatan sahaja, tetapi akidah. Selagi dia tidak buang keyakinan bolehnya naik pelamin, maka dia syirik. Syirik junjung, tepung tawar, cukup-cukup syirik. Nanti nak mati pun banyak syiriknya. Ni, alhamdulillah ramai sahabat kita ni. Minggu ni dah 2-3 orang kekah. Nasib ikut sunnah. Kalau tak ikut sunnah, dia cerita macam-macam. Dia tanya temuni nak buat apa Ustaz? Dengan temuni tu jadi syirik. Banyak lagi. Saya katakan, kalau tidak duduk dalam majlis ilmu seperti ini, kita akan melakukan kesyirikan. Saya nak tanya untuk apa kita dijadikan? Untuk beribadah kepada Allah. Yang ini dengan tauhid. Sebab ibadah kalau tak apa tauhid, Allah tak akan terima. Sampai bila-bila. Jadi tauhid adalah satu jalan yang kita lalui, hanya kita dapat lalui dengan betul kalau dibimbing dengan ilmu. Kalau tak dibimbing dengan ilmu, kita akan muzabzib. Kita muzabzib. Sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini, sekejap ke sini. Subhanallah. Zigzag. Sekejap ikut sunnah. Sekejap keluar dari sunnah. Masuk semula. Makanya bisikkan syaitan, talbisu iblis dan makruh syaitan, sentiasa tak akan tertinggal mengelilingi kita untuk kita syirik, tak akan tinggal berapa sesaat. Kerana iblis sudah bersumpah dengan Allah SWT akan sesatkan kita. Allah mengatakan tidak akan dapat sesatkan orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas adalah orang-orang yang berilmu. Terutama ilmu akidah. Jadi pertama syirik Allah tak akan ampunkan. Kedua, dosa dengan Allah SWT Allah akan ampunkan. Tapi jangan aku syirik. Yang ketiga, berdosa sesama manusia. Berdosa kepada sesama manusia, kita diwajibkan minta ampun kepada orang yang kita zalimi. Kalau tidak, besok orang itu akan nuntut. Sehingga dalam sebuah hadis, ada manusia yang dibangkitkan besok bankrupsi. Tahu bankrupsi? Semasa hidup dia menzalimi orang. Muflis. Bankrupsi muflis. Kenapa dia muflis? Semasa dia hidup, dia aniaya orang walaupun dia kuat ibadah. Mengumpat, menghina, mencuri barang orang tu, hutang tak bayar, ataupun macam-macam lah. Besok bila mati, di akhirat, Allah tu adil. Kalau di dunia kita tak bayar, kita akan bayar dunia dengan pahala kita. Kalau kita menzalimi dia, berat kezalimannya, maka kita akan bayar, tebus dengan pahala kita diberikan kepadanya. Bila kita muflis, na'udzubillah, bukan kita lah orang yang muflis, bila dah tak ada pahala untuk diberikan kepada orang yang dizalimi, maka dia akan ambil dosa-dosa orang tu. Tukar. Ini namanya muflis. Tetapi insya-Allah ayat tadi, walaupun ada tiga jenis kesyirikan, pertama syirik kepada Allah, maaf, ada tiga kezaliman. Pertama, zalim syirik kepada Allah, ini tak akan diampuni bila-bila. Yang kedua, buat kezaliman, buat dosa kepada Allah. Dan yang ketiga, buat dosa menzalimi semua manusia. Yang pertama saja tidak diampunkan. Yang kedua ni akan diampunkan. Sebab keumuman ayat tadi, Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain dari kesyirikan, maka yang dua ni boleh. Cuma disuruh minta kepada orang tu maaf, supaya di akhirat kita jangan bankrupsi. Apa arti bankrupsi? Pahala kita habis diambil orang tu. Sebab Allah akan melaksanakan keadilan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Yaumul Hisab, hari perkiraan dosa dan pahala. Jadi kalau kita melakukan kezaliman kepada seorang, maka kita kena minta maaf. Ya, kalau hutang dibayar, kalau curi barang orang itu kena pulangkan. Cuma ada orang bertanya tempoh hari, ustaz, dulu saya pernah curi barang orang itu, boleh tak saya kasih balik? Saya katakan, ada cara kasih baliknya. Kalau anda katakan kepadanya, dulu anda curi barang tak, ini anda kasih balik. Lebih baik kita hargai, beri harga. Dan kita katakan kepada orang tu, ada orang kasih kau duit. Kita kan orang. Aku tak tahu kau ambil je lah. Duit ni duit halal, kita katakan yakin. Sebab apa kalau kita katakan, dulu aku curi barang kau ni, aku kasih balik. Barang tu dah habis, aku kasih harga. Katakan 1,000. Besok, berita ni satu dunia. Macam mana satu dunia? Dia masuk ke internet. Taruh kat Facebook. Monib dulu rupanya curi barang anak. Ha, dah 20 tahun baru dia bayar sekarang, kasih balik. Supaya kita tidak diarifkan seperti itu, kita bagi yang penting duit tu pulang kepadanya. Caranya dia tanya macam tu. Sebab ada kejadian seperti ini. Ya, seorang sahabat mengatakan, ustaz, saya dah kasih balik. Tiba-tiba, dia ceritakan dalam Facebook dia dan sebagainya. Dia cerita dengan kawan-kawan dia, saya pernah curi barang dia. Jadi saya diaibkan. Jadi kalau takut aib ini berlaku, kita kasih balik dengan cara apa dia? Dengan cara mungkin seperti tadi. Atau cara yang lebih baik kalau tuan ada idea. Yang penting, wang tu sampai kepada orang tu. Diberikan semula. Supaya besok, kita tak bayar dengan pahala kita. Begitu juga orang yang kita zalimi, dan ada budaya orang Melayu, walaupun budaya bid'ah, tapi budaya itu masih ada hari maaf bermaafan. Hari apa? Hari raya. Sampai raya. Ah, tunggu raya. Tapi kalau tunggu raya, ya, kalau kita tahun ni sampai ke hari raya, kalau tak sampai ke hari raya, kita sekarang senang. SMS boleh. Ya kan? Dan kalau orang tu menzalimi orang tu sampai dia tak tegur, kata Nabi, kalau seseorang dengan orang Islam, orang Islam, kalau tiga hari tak bertegur, salah seorang ni kafir atau kedudukannya kafir. Sehinggalah ditemui kawannya, dimulakan dengan salam. Katakan satu orang tu bertengkar dengan saudara Abdul Munim. Kalau dia tak mau bertegur, jumpa tak tegur, jumpa tak tegur, sesempat dalam flat, apa satu flat misalnya, sesempat dalam lift tak tegur, Allah bagi tiga hari aja. Kalau dijumpa, salah seorang mesti mulakan dengan salam. Ini baiknya salam ya. Kalau yang katakan kita beri salam kepadanya, dia jawab, alhamdulillah, settle lah. Kalau dia tak jawab, ditanggung. Salah seorang hukumnya kapi tu. Allah mengatakan salah seorang kapi. Kalau dua-dua terus tak tegur, kapi itu. Sebab orang Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini hadis Bukhari. Tidak beriman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai saudara kamu dalam Islam sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Apa arti cinta? Kalau cinta tak ketemu, tegur. Jadi kalau kita tak cinta, tidak beriman. Jadi di antara tanda imannya seseorang Islam dengan orang Islam yang lain, dia adalah saudara. Mengaku saudara dengan membuktikan kecintaannya. Makanya kalau tak tegur, kapi. Habis cerita. Ini bukan main-main ya. 3 hari saja. Besok jumpa tak tegur. Maka sekarang senang. SMS lah. Telefon lah. Ataupun kalau dia punya email, email lah. Kalau tak ada email, apa-apa cara, pesan melalui orang. Misalnya kita tak jumpa, pesan dengan orang. Saya minta maaf, kirim salam kepada dia. InsyaAllah kalau orang tu jawab, dia selamat. Kalau orang tu tak jawab, dia katakan saya tak boleh. Boleh apa dengan dia? Saya tak maafkan. Tak boleh. Tak maafkan tak apa. Tetapi kena tegur. Aku tak maafkan. Tapi dia masih mahu bertegur. Okey, tak ada masalah. Tetapi kalau tak maafkan bermakna menentang sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, kul ta'afu. Rasulullah mengatakan, katakanlah dalam hadis Bukhari. Katakanlah ya Muhammad. Katakanlah ya sahabat. Saling bermaafanlah kamu. Kul ta'afu. Ta'afu ini saling bermaafan. Jadi kalau dah dimaafkan oleh saudara itu, dosa habis. Tak ada dosa lagi. Dah maafkan. Walaupun dia mengatakan tidak ikhlas, tapi Allah kira sebagai satu pemaafan. Kerana itu sudah lafazkan bahawa aku maafkan kau. Ada mengatakan dia tak jujur, tak ikhlas. Itu urusan dia. Jadi ikhwan, ikhwan, muslimin, muslimah, ada 3 jenis kezaliman. Satu zalim kepada Allah melalui syirik. Maka ini tidak akan diampunkan kecuali dia sebelum mati dia tobat. Banyak orang yang tidak tobat kerana tidak tahu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sedikit 1/3 daripada dulu masuk syurga dan sedikit dari akhir zaman. Thullatun minal awalin wa qalilan minal akhirin. Akhir zaman ini sedikit. Kenapa? Pertama syirik. Syirik. Sama ada besar atau kecil. Tapi orang kita, syirik besar, syirik kecil dah tak tahu dia. Sama. Yang besar ada, yang kecil mana ada. Tapi bila yang besar ada, yang kecil tak ada makna lagi. Betul kan? Jadi, pastikan diri kita tidak melakukan kesyirikan. Kadang-kadang dalam rumah orang tu ada syirik. Semalam, beberapa hari yang lalu, saudara kita memberi satu gambar. Di situ ada tulisan. Yang mana tulisan tu katanya, chop di belakang Rasulullah SAW. Belikat belakang. Jadi, siapa tengok tu masuk syurga. Separuh usaha-usaha Singapura, print banyak-banyak, jual $1-2, tampal kat pintu, tampal kat bilik. Kalau tengok pagi, sampai petang tak masuk neraka. Kalau tengok petang, nanti balik, sampai pagi tak masuk neraka. Ini dijual lah. Saya nak dapatkan yang ustaz tu, jual ni. Dapat saja saya memang ceritakan kepada masyarakat supaya jangan dibeli. Sebab ni syirik. Apa artinya tangkal? Tangkal ni 2. Satu tangkal supaya jangan masuk neraka. Satu tangkal supaya jangan diganggu oleh syaitan seher. Dua-dua kalau istilahnya tangkal, itu tidak boleh. Faham insyaAllah? Masuk syurga tak sembahyang. Tengok tu saja, mana boleh. Jadi kesyirikan seperti ini, kekal dalam neraka. Kecuali syirik asgar, syirik kecil. Tapi kata Ibn Taymiyyah, penyebab syirik besar biasanya syirik kecil. Ya, ustaz pun boleh jual kesyirikan. Dan ada sahabat kita di ujung tu, sebelah sini. Saya tak mahu tunjuk. Dia kasih saya tangkal. Saya kata tangkal. Dia beli daripada ni apa, Bajik Ba'ului Penjimam. Habib Hasan. Dua tangkal ya. Dua tangkal. Angguk tu sahabat tu. Harganya bukan murah. Ratus juga. Kalau satu orang harga macam tu. Kalau 10 orang berapa ribu. Mungkin yang terpengaruh bukan seorang. Mungkin terpengaruh sebab kadang dia masuk TV. Kadang masuk surat khabar. Hebat juga kawan ni. Tetapi jual tangkal. Cuba bayangkan. Sedangkan kata as-salaf, at-tamimatu syirkun. 3 kali. Tangkal itu syirik. Apakah dia tidak tahu? Allahu a'lam. Tetapi dia jual benda ni. Kalau ada ustaz jual tangkal, apalagi orang awam. Ayat 1,000 dinar, hampir semua kedai ada. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Imam Bukhari, mana hadis daripada Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud, tangkal tetap syirik walaupun daripada Al-Quran. Tapi berapa banyak pakai tangkal di rumah atau di kedai. Kadang pakai ketuk tu, pakai keludi, pakai koper. Tengok ayat Quran. Ataupun tangkal-tangkal berupa wafak. Sedangkan Rasulullah SAW tak pernah mengajarkan wafak. Ada hadis wafak. Ada hadis, hadis kau pakai alif, alif, jim, dal. Kemudian 579. Kan? Kemudian Allah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muhammad. Mana ada? Ada hadis seperti itu? Bukhari, hadis palsu pun tak ada. Tapi diorang boleh buat, taruh kat rumah, seolah-olah ini dari Islam. Kalau Islam hadis lah. Imam Quran, imam hadis. Kalau Quran betul kan? Tapi wafak nah. Dan separuh wafatnya bentuk piramid. Piramid siapa? Yahudi. Atasnya taruh cahaya, nama Allah dicahayakan macam mata. Pernah tengok ni? Ini bukan hadis. Ini bukan Quran. Quran, hadis, agama. Bukan Quran, bukan hadis, itu wafak namanya. Banyak kan? Jadi ikhwan, apa yang kita bincang pada malam ni? Pertama, jangan buat syirik. Kedua, kalau buat dosa besar macam mana pun, banyak-banyaklah berdoa. Yang mana doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, terdapat Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana fa'illam taghfir lana dhunubana wa la takunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa, boleh dibaca. Ya Allah, kami sudah menzalimkan diri kami. Menzalimkan diri kami. Rabbana zalamna anfusana. Apa zalamna? Menzalimi diri kami. Ditakuti syirik, ditakuti dosa kepada Allah, dan ditakuti dosa kepada manusia. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa kepada Allah, hatta dosa kepada sesama manusia, Allah boleh ampunkan. Sebab doa Allah akan terima. Allah janji akan terima doa besar macam mana pun. Ini bermakna doa syirik akan diampunkan, dosa kepada Allah diampunkan, dan doa kepada manusia sama manusia, insya-Allah Allah akan ampunkan. Sebab Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku, aku akan perkenankan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i. Bila seorang hamba meminta kepada aku, yakni minta apa saja, maka aku akan perkenankan permintaannya. Tapi dengan syarat minta kepada aku, kata Allah SWT. Dan begitu juga ada waktu-waktu yang tertentu Allah ampunkan semua dosa kita bila kita minta ampun. Sebagaimana saya tulis dalam buku taubat, di antaranya satu per tiga daripada malam. Dan sekali-sekali apa salahnya sembahyang tasbih. Yang kita akan bincang nanti di sini, apa itu sembahyang tasbih. Sebab sembahyang tasbih boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Yang akan datang pun diampunkan, apalagi yang lalu. Bermakna besarnya pahalanya. Jadi kita akan pelajari. Jadi tiga jenis kezaliman ini perlu dipahami supaya kita hindarkan. Dan teruskan ya. Kezaliman, kita teruskan di halaman 516. Kezaliman di mana Allah Subhanahu Wa Taala melepas diri darinya adalah dia selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Adil, penuh hikmah dan demi kemaslahatan makhluk secara keseluruhan. Maha suci Allah. Dia tidak akan membedakan dua hal yang sama dan tidak pula menyamakan dua hal yang berbeza. Dia juga tidak akan memberikan hukuman kecuali kepada yang berhak memperoleh hukuman. Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya kerana yang demikian itu merupakan bahagian dari hikmah, dan dia tidak akan menimpakan hukuman kepada orang-orang yang baik dan bertakwa. Jadi yang baik ini yang punya ilmu, yang bertakwa kerana takut kepada Allah. Yang baik ni punya ilmu. Kalau tak ada ilmu tak akan jadi baik. Yang baik ini kerana takwa kepada Allah SWT. Betul kan? Yang mana Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang diangkat oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang diangkat oleh Allah. Dan Allah tidak akan jadikan orang itu bertakwa dan tidak akan jadikan orang itu diangkat kecuali dengan ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman tetapi orang yang menuntut ilmu adalah tinggi darjatnya. Dan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Adapun yang benar-benar takut kepada Allah adalah golongan orang-orang yang berilmu. Takut di sini adalah bertakwa. Ini kalau kita terjemahkan, yang benar-benar bertakwa kepada Allah adalah golongan orang-orang yang berilmu. Tak ada ilmu tak akan jadi orang bertakwa. Percayalah. Ada orang kononnya bertakwa ikut sufi. Kalau ikut sufi itu bukan bertakwa, itu jadi bodoh. Sebab sufi tak mengajar kita ilmu. Sufi mengajar kita berzikir. Zikir tak payah belajar. Belajar buang masa. Jadi zikir sahaja. Jadi kalau zikir sahaja subhanallah, kita jadi bodoh. Bila nak pandai? Berjam-jam, satu hari beli duduk satu tempat dengan gurunya. Zikir, zikir, zikir tak habis. Pasal, lepas zikir nasyid. Dengan kompang. Lepas nasyid, kasidah. Zikir lagi. Bila nak ada ilmu je? Kitab tak dibawa. Kalau Quran, oh kita bukan ahli Quran. Ahli Quran tu ahli kulit. Kita ahli isi. Apa katanya? Ahli isi. Apa isi? Zikir. Maka katanya ala bi zikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah tenanglah jiwa. Zikir di sini dimasukkan dalam ilmu, dengan berilmu dan beramal mengamalkan ilmunya baru tenang jiwa, betul kan? Kita tahu tentang bab sembahyang. Tak sembahyang, satu hari tak boleh tidur dah. Dah sembahyang baru rasa oh tenangnya aku. Kerana zikir dimasukkan artinya adalah solat. Oleh kerana ada ilmu kita solat. Kalau tak ada ilmu kebanyakan tak solat. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in wala yuta'. Orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya bila besok di akhirat. Malah Allah tak akan tengok. Orang yang melakukan dosa terutama syirik, besok tak ada siapa dengan dia. Isterinya pun bukan dengan dia. Semua tak ada dengan dia. Tetapi orang-orang yang tidak menzalimi dirinya, tidak syirik, dan orang-orang bertakwa, itu dihimpunkan di kalangan orang-orang bertakwa. Bayangkanlah, mati saja kita diangkat ke barzah. Barzah ini, ini orang yang paling teruk sekali di paling bawah. Barzah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kita tidak akan dicampur dengan orang kafir. Sebab orang kafir di barzah sudah terseksa. Yang mana Allah mengatakan, sanu'azibuhum maratain. Mereka akan diazab dua kali. Di mana? Di neraka dan di alam barzah, di alam kubur. Jadi kita tidak akan dikumpulkan dengan mereka. Tetapi insyaAllah kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Dan di akhirat besok akan dibangkitkan sebegitu juga. Dan orang-orang yang baik akan dimasukkan syurga dulu. Akan dipilih oleh Allah SWT. Siapa yang baik? Yang berilmu dan bertakwa. Sebab di situ ayat tadi saya bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang yang beriman. Diangkat. Walladhina utul ilma darajat. Dan yang diberi ilmu darajat. Ulama tafsir mengatakan darajatnya diangkat di alam barzah. Seawal alam barzah. Dia tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang fajir. Dia dikumpulkan dengan orang-orang yang takwa. Dan besok di akhirat, masa di yaumul hisab, dia akan dikedepankan. Dia depan-depan sekali. Dan dia akan dimasukkan syurga dengan mudah. Malah orang yang punya ilmu, yang bertakwa kepada Allah, Allah pilih pintu mana yang tak nak masuk pintu syurga. Syurga ada berapa tingkatan? 7 tingkatan. Ditanya, mana satu yang tak nak masuk? Ini bagi orang yang beriman dan berilmu dan bertakwa. Kerana ada orang beriman, berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini bermakna tidak bertakwa. Jadi amalkanlah ilmu kita setakat yang kita mampu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahawa orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman karib yang boleh memberi manfaat kepada mereka hatta di dunia. Kalau berteman dengan orang pembuat jahat, pelaku maksiat, suka melakukan kesyirikan, kita akan sangkut. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang mengikut siapa jadi temannya. Maka untuk memudahkan hadis ini, Rasulullah SAW misalkan, seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, tentu dia akan dapat bau yang wangi. Dan seorang lagi berkawan dengan seorang tukang besi, tentu dia akan bau besi. Ataupun kadang-kadang boleh percikkan besi itu kena pada dia hingga bajunya berlubang. Ini memberi kesan yang buruk sekali. Jadi kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang soleh, supaya saling memberi manfaat. Syafaat. Apa dia? Saling menasihati. Dengan nasihat ini, kita akan tinggalkan benda-benda yang maksiat. InsyaAllah. Makanya kalau kita punya teman, kalau sayang kepada dia, kita sering nasihati lah. Dan kalau boleh, kalau dia buat salah, jangan nasihati depan kawan-kawannya. Tak boleh. Katakan kita ada kawan yang baik dengan kita, dia buat salah. Kita tak boleh nasihati di depan kawan-kawannya. Kita berdua saja. Apa salahnya sekali-kali kita cakap, jom anak belanja makan tengah hari. Masa makan tu, tapi kalau ada kawan yang lain datang, kita jangan cerita dulu. Jangan nasihati dulu. Haram hukumnya kita menasihati orang kalau nasihat itu menyebabkan dia sakit hati. Dan kalau boleh nasihat itu ada syaratnya, ada caranya. Syarat pertama, ad-dinun nasihah qala liman qala lillah. Agama itu nasihat, kalau orang yang beragama perlu beri nasihat, pertama dari Allah. Dikuatkan wali kitabihi, daripada kitab Allah, Al-Quran. Wali rasulihi, daripada rasulnya. Bermakna nasihat pakai Quran, pakai hadis. Untuk siapa? Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk pemimpin-pemimpin orang Islam dan orang awamnya. Jadi agama itu nasihat. Dan nasihat pakai Quran hadis ya, jangan sembarangan. Pakai Quran hadis jangan sembarangan. Kalau pakai Quran, pakai hadis dia tak akan sakit hati. Sebab siapa dah sakit hati dengan Quran? Sekurang-kurangnya dia boleh fikir. Sekali lagi anda katakan, jangan nasihati depan orang. Hatta antum kalau buat salah, jangan marah kalau anda buat kujung itu. Tapi ada orang, saya tak beritahu, kujung. Besok, dia jajah, dia cari satu benda, supaya orang marah kepada saya. Akhirnya, ditinggalkan kita. Bagaimana anak murid tak boleh nasihat? Kadang-kadang duduk kat sini pun tak duduk kat sini, bual kat belakang tu. Habis masa berbual kat belakang. Ni yang berbual kat belakang ni, bahaya ni. Sebab apa? Dia mengganggu lain. Orang-orang di dalam ni, belajar di sana, belakang berbual, berbual, berbual. Nanti muslimah ada yang SMS. Saya tak bawa telefon sampai rumah, saya tengok. Ustaz kat belakang tu banyak berbual, mengganggu kami muslimah yang belajar. Ataupun muslimah sendiri berbual di dalam. Itu tidak boleh. Jadi kalau boleh, datang sini belajar, dan insyaAllah Allah akan beri keberkatan. Sebab majlis paling mulia adalah majlis ilmu. Majlis paling mulia adalah majlis ilmu. Jadi jangan zalimi orang yang nak menuntut ilmu dengan cara kita berbual di belakang dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, yang berbual di belakang tu bukan masalah besok. 10 tahun dia belajar macam tu lah. Gagak pulang ke dunia, ke benua. Pergi hitam balik hitam. Belut pulang ke lumpur. Keluar licin balik licin. Nak belajar duduk di depan. Jibril mengajar, kita belajar rebut depan. Ini rebut belakang. Kenapa rebut belakang? Tak ada dalil. Tolong minta maaf. Nak belajar duduk depan. Kalau duduk di belakang sekali sana, berbual itu bukan orang belajar. Itu orang mengacau orang belajar. InsyaAllah. Jangan marah ya. Saya terpaksa terus terang ni. Dan kalau saya nasihati nanti, jangan marah. Jangan dinasihati nanti cari hal. Itu bukan orang yang mau belajar, tapi orang mau mengacau orang belajar. Pertama yang dikacau gurunya nanti. Okey, kita teruskan. Dan firman Allah SWT, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan bagi orang yang zalim itu, sekali-kali tidak ada seorang pelindung baginya. Besok di akhirat, tak ada orang yang melindungi dia. Ada cerita-cerita pasal sufi. Tak apalah, saya cerita berkali-kali pun bagus juga. Saya pernah ada forum di Muhammadiyah dengan guru saya. Dia sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Ustaz Syekh Ahmad Mandili. Dia menceritakan, dia duduk di Jabal Abu Qubais. Di situ banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai, tok guru, abuya dan sebagainya duduk di situ. Mereka bergabung dengan orang India, separuh orang Yaman, orang Hadrami, untuk buat satu sekolah ataupun buat dalam rumah kelas. Guru sufi mereka mendakwa, guru mereka yang di atas boleh selamatkan orang masuk neraka. Apa katanya? Kalau ikut tarekat kami, maka kena bayar bulan-bulan. Ataupun bayar dia punya zikir-zikir itu kena bayar. Orang yang bayar, orang yang bergabung secara resmi, bayar bulan dan sebagainya, besok kalau dia mati, nanti guru kami cek, syekh kami cek dalam syurga, mana kurang. Oh, kurang satu. Bila kurang satu, dia pergi neraka, dia berenang-renang kat neraka, oleh kerana api marak, dia tak nampak. Di ludahnya neraka, negara pun jadi sejuk. Berapa banyak orang bodoh ikut? Sebab apa? Dia takut masuk neraka, jadi ikut. Jadi yang penting ikut. Sembayang tak sembayang nanti dulu katanya. Tak apa. Sabar dulu. Tak mau sembayang tak apa. Allah bersama orang sabar. Tak sembayang pun sabar. Tak puasa pun tak apa. Sabar dulu. Pelan-pelan. Jadi kata mereka, ini Ustaz Mandiri tu. Kata mereka, kalau anta masuk neraka sekalipun, guru kami boleh selamatkan. Nabi pun tak pernah jamin macam tu. Dia pekik, wahai Fatimah, aku boleh beri engkau keduniaan yang kau minta. Tetapi besok di akhirat, aku tak boleh tolong kau. maka disuruh beramal. Kalau Nabi tidak boleh tolong anaknya, bagaimana seorang syekh, pembohong, penipu, kadzab, dajjal, dia boleh janji kepada anak muridnya, dia boleh tolong. Oleh kerana yang belajar ni bodoh, jahil, murakab. Maka diterimanya bulat-bulat. Sedangkan tak ada hujah. Makanya, dia orang tak akan kasih antum ilmu. Dia orang suka antum zikir-zikir supaya bodoh terus. Sampai mati zikir-zikir-zikir. Supaya apa? Supaya jangan ada ilmu. Kalau ada ilmu, besok menentang. Contohnya, orang-orang yang banyak TM Fauzi punya anak murid ni, sekarang yang ikut kita, kenapa? Sebab dia dibuka oleh Allah dengan ilmu. Diberi ilmu, maka ditinggalkan. Ustaz, TM begitu dan begini. Kenapa ditinggalkan? Kerana ada ilmu. Kalau tidak, takkan. Terutama akidah. Terutama akidah. Cuba tengok bulan maulid ni. Hampir orang Melayu sekarang semua buat maulid. Sedangkan dalam maulid berjanji penuh dengan syirik. Bacaan-bacaan dalam maulid, marhaban, berjanji dan sebagainya adalah penuh dengan syirik. Kemudian maulid-maulid yang ada ni membazir, mengganggu dan sebagainya. Tapi kalau kita katakan, orang akan marah. Tapi saya akan terus perkatakan kerana saya punya hak bercakap dan saya punya hujah untuk dipertahankan bahawa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang bid'ah, yang mana bid'ah itu boleh membawa kepada bid'ah yang besar, iaitu syirik. Kemudian ada pun hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas masalah ini cukup banyak. Di antaranya hadis Abu Zar radhiyallahu anhu, terdahulu di akhir bab mujahadah. Yang pengesahan dan penjelasan hadis tersebut telah diberikan pada hadis nombor 111. Sebelum saya teruskan ke hadis 203, ada soalan. Ada soalan, teruskan ke soalan. Teruskan, sahabat. Katakan kita ambil barang orang kafir. Dan sekarang kita nak pulang ke balik pun kita tak tahu kat mana dia. Tetap kita kembalikan. Tetap kita kembalikan. Sebab manusia tidak boleh menzalimi manusia yang lain, walaupun dia orang kafir. Kalau kita katakan boleh orang kafir punya, besok orang kafir tak mau masuk Islam. Cakap jahat dia orang Islam. Mungkin besok kalau ada barang hilang, dia cakap orang Islam yang curi. Sebab orang Islam membolehkan curi barang orang kafir. Betul kan? Sehingga bila orang Islam dianggap sebagai teroris, dunia mendakwa Islam sebagai teroris, bila ada kejadian jenayah teroris, maka dikatakan orang Islam. Sedangkan kadang-kadang orang Islam tak kena mengena, betul kan? Bismillah. Begitu juga kalau kita katakan bahawa curi barang orang kafir boleh, tentu besok bila ada barang yang hilang, dikatakan orang Islam curi ni. Siapa nak masuk Islam kalau orang Islam itu mencuri? Maka dalam Islam, anda curi barang orang kafir pun kena potong tangan anda. Yang penting barang orang dicuri, tidak boleh. Maka barang orang kafir pun kita tak boleh curi. Berhutang orang kafir pun kena bayar. Tapi sekarang macam kita nak pulangkan, nak gantikan, kita pun tak tahu kat mana orang-orang itu tinggal. Minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan kita niat untuk bayar. Kita niat untuk bayar. Ulangi sekali. Yang ada mengatakan, boleh curi barang orang lain, boleh zinahi orang lain, itu Yahudi. Yahudi tidak boleh curi barang Yahudi. Yahudi tidak boleh berzina dengan orang Yahudi. Tapi dia boleh berzina dengan siapa pun selain Yahudi. Yang dikatakan Guim. Makanya Yahudi dilaknat dan orang marah kepada Yahudi. Semua bangsa marah kepada Yahudi. Tetapi Yahudi pandai berlakon, ya. Dia munafik, syaitan paling besar, iblis. Jenis manusia adalah Yahudi. Jadi Yahudi kejahatannya tak nampak. Sedangkan dia lah paling dilaknat oleh Allah SWT di permukaan bumi ini. Kenapa dilaknat? Dia buat kerosakan di permukaan bumi. Sampai di kiamat adalah mereka ketuanya. Jadi orang Islam wajib membayar segala hutang yang dipinjam. Kecuali orang yang kita pinjam duitnya sudah tak dapat dikesan, itu minta ampun kepada Allah. Selagi niat kita untuk membayar, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita nak bayar, Allah akan terima niat kita. InsyaAllah ditakdirkan kita tak dapat membayar pun, Selagi kita niat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan kita. Ya, insyaAllah. Jangan dia ada kepercayaan, oh orang kafir, tak apalah, aku tak bayar-bayar. Jangan, itu salah. Dan ada kita maaf-memaafkan, kita minta maaf kepada orang Islam saja. Dengan orang kafir, tak minta maaf. Hak dia untuk kita minta maaf, tak ada masalah. Ya, insyaAllah. Ada soalan lain? Adakah impak kita dapat mengurangkan? Iya, iya, barakallahu fi. Saudara Abdul Munif bertanya, apakah infak kita boleh mengurangkan siksa? Memang itu janji Allah SWT. Di antara yang insyaAllah memurahkan rezeki adalah infak. Orang yang infak tak pernah jadi miskin. Tapi orang tak infak itu miskin. Dan orang yang selalu infak, Allah akan jaga dia. Hatta tempoh hari kita dah bincang dalam kitab yang sama, kitab ni. Kalau dikumpul dalam tubuh manusia, kalau dikecah-kecahkan tulang ni ada berapa ratus? 360. Kalau kita dikecah-kecahkan satu-satu ni, 360. 360 ni boleh dijauhkan dengan balak, dari balak antaranya dengan infak. Infak. Dan infak, walaupun sedikit, Allah akan gandakan hingga ratusan kali ganda. Sebagaimana kita sudah baca ayat-ayatnya, ya, insyaAllah. Diumpamakan kama sali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yuda'ifu liman yasha. Orang yang berinfak katakan seringgit akan dikembangkan oleh Allah SWT sebagai satu pohon. Setiap pohon tu akan mengeluarkan cabang. Dan setiap cabang mengeluarkan 100 buah. Cabang. Berapa cabang tu? Maka dia akan membesar-membesar. Tidak ada pohon makin kecil. Pohon kau ditanam yang mana Allah jaga dia makin besar. Maka Allah mengatakan, yudha'ifu liman yasha'. Allah akan gandakan di permukaan bumi dan di akhirat. Ikut dia punya suka. Ikut Allah punya suka. Bermakna tidak ada kerugian bagi orang infak. Tapi bagi orang, aku infak ni aku ada 1,000 infak, RM10 kurang. Nanti RM10 tak jadi 1,000. Kalau itu, itu memang ilham datangnya daripada syaitan. Dikatakan oleh Allah, manusia yang tak beriman, yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia yang tidak mengeluarkan infak, bagaimana dia mencintai duitnya dan cinta cintanya. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan cinta Allah dengan sepenuh hatinya. Dan itu tanda iman. Dan Allah mengatakan, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى يُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Allah tidak akan beri kamu kebaikan syurga kecuali kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Infakkan apa yang kamu cintai. Tentulah ayat tadi mengatakan manusia kata beriman yang paling cintai adalah duit. Kalau kita katakan beri orang miskin tu pertolongan, dia miskin tu kerana malas katanya. Ya, kalau tak ada orang miskin, kita tak boleh kaya. Kalau tak ada orang miskin, kita tak boleh kaya, betul kan? Yang buat rumah ni biasanya kontrak kita ni orang miskin. Hantar banyak duit, kalau tak ada orang miskin nak buat rumah hantar, duit hantar tinggal kat bank. Makin banyak-banyak pun tak guna. Tapi dengan ada orang miskin ni kan, kontraktor biasanya, yang kerja kontrak ni, biasanya orang susah. Kes pagi makan pagi, adanya orang miskin kita kaya. Itu satu misal. Hantar ada syarikat besar, ada kilang. Kalau tak ada orang bekerja, orang miskin tu, kilang hantar tak berjalan. Makanya Allah suruh bantu mereka. Ya, insyaAllah. Okey, kita teruskan ke hadis 203. Ada soalan lagi? Okey, tak apa, kita baca soalan sikit. Hadis ini pendek. Baca soalan tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa syirik Allah tidak ampunkan. Bagaimana kalau kita suruh orang menyayangi kita mengambil dosa syirik kita di Yaumul Mahsyar nanti? Tak boleh. Allah dah tak ampunkan dosa itu. Bermakna dan Allah sudah katakan amal kamu tidak diterima. Sama ada amal orang yang diberikan kepada kita, sama ada amal orang yang diberikan kepada kita Allah tak terima, atau amal kita sendiri. Adapun ayat yang dibacakan tadi, Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu ya Muhammad, jika anda syirik pasti akan dibatalkan amal anda dan anda menjadi golongan yang rugi. Bukan saja dibatalkan amalnya tapi golongan yang rugi. Golongan yang rugi adalah kekal dalam neraka. Nauzubillah. Jadi katakan dibatalkan amalnya, hatta amal orang diberikan kepada kita juga batal, Allah tak terima. Lihat, orang katakan nak beri kita amal. Tak. Walaupun kita dah menzalimi orang, patut orang tu beri, ataupun kita dah kasih orang hutang, orang tu patut bayar, akhirat, pahala antara beri orang hutang pun Allah tak kira macam mana. Jadi, tak diminta supaya orang tu bayar kepada antah. Ya? Tetapi, walaupun tak diminta supaya bayar, tetapi antah, kalau memang niat tak mau bayar, antah menipu ke mana, man rasyana falaysa minna. Siapa yang nipu seperti ini bukan keluarga kami, tetap berdosa. Sebab itu hak Allah. Perintah Allah tanya hak Allah. Bila Allah suruh buat, bermakna itu hak Allah, kita kena buat. Kita disuruh bayar, itu hak Allah. Maka kita kena bayar, bermakna kita kena buat. Kalau kita tak bayar, bermakna kita tak tunaikan perintah Allah. Tak, perintah Allah itu hak Allah. Kita dijadikan untuk beribadah. Ibadah itu untuk Allah. Bayar hutang itu ibadah. Sebab ibadah artinya taat. Kalau Allah suruh bayar hutang, bagaimana bayar hutang? Walaupun kepada orang kafir. Orang kafir dia apa? Kita kena bayar juga. Kerana perintah daripada Allah bayar. Bukan masalah orang kafirnya. Tapi masalahnya perintahnya Allah. Masalahnya adalah perintah Allah. Bukan masalah orang kafirnya. Orang kafir memang tak kena mengenai kita. Tapi kata Allah bayar, bayar. Habis juga. Oh, orang kafir tak boleh bayar. Tapi Allah mengatakan perintah bayar, bayar. Nah. Kalau tidak, amal kita sia-sia nanti. Kita takut yang itu. Okey, teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, sekiranya suami meninggal dunia, ada hutang, semasa dia hidup tidak mahu bayar hutang. Jadi dia kata kalau dia suami meninggal dunia, dia suruh isterinya membayar hutangnya. Wajibkah kita, yakni isteri, membayarnya? Terima kasih. Kalau dia mati meninggalkan wang warisan, maka dengan wang warisan itu dia kena bayar hutang. Makanya kalau seseorang kematian keluarga, terutama bapa misalnya, sebelum wang itu dibagikan kepada penerima waris, pastikan dia ada hutang tak? Kalau ada hutang, dibagikan hutang itu kepada si piutang tadi, yang kasih hutang. Tidak sah dibagi selagi kita belum menjelaskan hutangnya. Katakan tinggalkan duit 100 ribu, hutangnya 200 ribu. Tetap kita dah bayar 100 ribu, 100 ribu lagi, keluarganya, warisnya kena bayar. Kalau tidak, bapa anda besok di akhirat menanggung dosa yang besar. Jadi kalau sayang kepada ayah kita, kita kena bayarlah hutang tu. Hutang ni masalah ya. Rasulullah SAW pernah seorang sahabat, dia ketahui dia ni ada hutang. Tiba-tiba pakai persiapan perang, masuk ke saf nak perang. Rasulullah SAW panggil, mari kau sini. Kau dah bayar hutang belum? Kata Rasulullah SAW, kau pergi bayar hutang kau. Dan seorang sahabat mati, Rasulullah SAW, apakah dia ada hutang? Ya. Rasulullah SAW, bang, kau sembahyangkanlah. Aku tak akan sembahyangkan. Satu hadis, seorang sahabat meninggal. Rasulullah tanya, dia ada hutang tak? Kata pada sahabat, dia ada hutang. Kata Rasulullah SAW, kau sembahyangkanlah. Aku tak mau sembahyangkannya. Sampai macam itu Rasulullah SAW ditidakkan kepada orang tak mau bayar hutang. Jadi bayarlah hutang, ya, insyaAllah. Sehingga kita nak pergi haji, kalau ada hutang, kita kena bayar hutang. Hutang ada dua atau tiga jenis. Satu hutang yang ada perjanjian. Kalau tak bayar tarik barang. Ha, itu tak kira hutang lah sebab ada jaminan. Yang kena besok, katakan kampung kita ada kedai runcit. Dulu banyaklah kedai runcit Melayu mati. Bungkus kenapa? Cash pergi ke kedai orang kafir. Hutang pergi kedai orang Melayu. Betul kan? Kampung saya tu ada tiga kedai runcit habis semua. Kenapa? Kata tuan kedai runcit tu, dia orang ni kalau hutang kat kedai anak. Kalau cash pergi kedai, tak bayar. Lama-lama nak pusing tak ada bungkus. Orang seperti ini, berhutang kepada orang Islam seperti ini, didamakan. Sedangkan dia ada duit untuk bayar. Sengaja dia tak mau bayar. Subhanallah, antara sudah menzalimi dia. Besok di akhirat bayar. Bayar yang ni. Adapun kereta, ada jaminan. Kau tak bayar, kena tarik. Kalau susut nilai itu lain cerita lah. Kena bayar harga susut nilai. Begitu rumah dan sebagainya. Jadi kalau hutang kepada individu, katakan anak kita nak pergi sekolah. Kita ada duit, kita hutang dengan kawan tu. Besok kalau anak kita dah bekerja, kita kena bayar. Kalau janjian perjanjiannya kalau dah bekerja baru bayar. Kalau janjinya bila duit kena bayar. Kalau tak besok di akhirat berat saya. Jangan main hutang ya. Makanya orang Melayu ni bila nak diangkat ke kubur ditanya apakah apa ditanya pasal hutang dulu kan. Kemudian ditanya apakah orang ni baik? Baik. InsyaAllah. Kalau orang tu pernah dendam dengan orang tu, kat mulut cakap baik tapi di hati meluap-luap dia sumpah. Ada orang seperti itu. Pertama dia janji oleh orang yang nak angkat ke kubur tu, apakah dia punya hutang? Ditanya. Kalau orang tak jawab, mana tak ada hutang. Rasulullah suruh tanya hutang dia antaranya. Jadi jangan main-main hutang ya. Jika kita katakan nak jihad tak boleh, nak pergi haji pun tak boleh. Tapi nak menuntut ilmu, kalau ada hutang, kena tetap menuntut ilmu. Dengan ada ilmu besok, kita ada kesedaran, hutang kita, kita bayar. InsyaAllah. Teruskan. Jadi, anak isteri dia kena bayar. Teruskan. Bahaplah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin meluahkan perasaan saya sebagai ibu kepada 5 orang anak. Anak saya sudah meningkat remaja. Masalahnya sekarang anak saya tidak tahu takut dosa-dosa pada orang tua. Pernah saya menegur kesilapan yang anak saya lakukan. Yang dihairankan, anak saya tak terima yang saya cakap. Mulalah dia cakap kisah yang lama seperti waktu dia masih kecil, asyik dimarahi, pukul apa yang dia buat semua salah. Sekarang dah dewasa, anak saya boleh cakap buat apa nak hormat kalau saya tak hormat dia. Kini saya hampa. Pada saya, kalau anak saya macam gayanya, harus tak saya bagi muka dan tidak perlu ambil tahu urusan dia. Terima kasih, Ustaz. Subhanallah. Ngeri juga berita ni. Assalamualaikum. Tadi saya bacakan hadis kan. Assalamualaikum apa dia? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah saya khabarkan kepada kamu, yakni orang-orang di depan Rasulullah dan kita ni, dosa besar paling besar? Semua sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ia sudah pasti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dua saja. Pertama, al-ishraku billah wa'ukukul walidain. Dua. Satu syirik kepada Allah dan satu menderhaka kepada ibu bapa. Lihat, Quran mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma. Fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. وَحْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرُ. Apa maksudnya? Telah diwajibkan dari Allah, kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada dia. Dan kepada mak bapak, wajib buat baik. Kepada mak bapak, wajib buat baik. Adapun bila salah seorang daripadanya sudah tua atau keduanya sudah tua, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Engkau jangan angkat suara dengan dia. Wala tanharhuma, jangan angkat suara dengan mak bapak. Wala takul lahum uff, juga tidak boleh. Maknya marah, dia apa tinja? Mengeces. Mengeces itu tidak boleh, apalagi angkat suara. Disuruh wa kullahuma qaulan karima. Wa kullahuma qaulan karima. Gunakanlah kepada mak bapak itu bahasa yang mulia. Apa arti qaulan karima? Bahasa yang tidak boleh menyakiti hatinya. Jaga supaya jangan menyakiti hati dia. Tidak boleh masuk syurga orang yang menyakiti mak bapaknya. Tidak boleh masuk syurga. Itu Allah mengatakan dalam Quran. Ridallah ridal walidain. Apa kita nak buat? Quran mengatakan, Nabi mengatakan ridallah ridal walidain. Keridaan Allah adalah apabila dapat keridaan daripada mak bapak. Kalau mak bapak tak macam tak rida macam tadi, dia ahli neraka. Na'udzubillah. Setelah kita menjaganya bila tua, menggunakan kalimah yang baik, maka disuruh kita apa ya? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Lepas tu, wahfiz lahumā janāha dhulli minar rahmah. Jagalah keduanya sebagaimana dia sudah berbuat baik kepada kamu semasa kamu kecil. Allah mengatakan keduanya sudah buat baik kepada kamu semasa kamu kecil. Tak percaya ke dengan kalimah Allah ni? Allah mengatakan keduanya sudah buat baik kepada kamu semasa kamu kecil. Maka katakanlah kepada mak bapak, rabbighfirli walidayya warhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Tapi di ayat ni, وَكُرْ رَبِّرْهَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنِي صَغِيرًا. Tapi tafsirannya mengatakan, ya Allah ampunkanlah kedua ibu bapaku sebagaimana dia sudah menjaga aku kecil. Hadis ni mengatakan, ya Allah, tadi ayat Quran ya, mengatakan bahawa mak bapak kita sudah merahmati kita masa kita kecil. Hadis ni pula mengatakan, bila keduanya tua, katakanlah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa dua ibu bapaku sebagaimana dia sudah menjaga aku masa aku kecil. Quran mengatakan kita dijaga dengan rahmat. Hadis mengatakan dijaga dengan rahmat. Jadi kalau ada budak yang melawat apa ayah menjawab seperti itu, ini budak yang paling derhaka di muka bumi. Patut mak cakap dengarlah. Angkat suara habis. Angkat suara habis. Kalau dia mati dalam keadaan itu, subhanallah, dia berdosa besar. Jadi mak bapak setelah menyembah Allah SWT, carilah keridaan mak bapak. Kalau tidak, tak ada masuk syurga. Sebab ridha Allah, ridha Allah. Makanya bawa anak-anak belajar ke sini supaya didengar nasihat-nasihat seperti ini. Anak-anak ni kaya macam mana pun, kalau tak menghormati orang tua. Saya pernah cerita kepada antum, saya pernah pergi nak ambil syuting rumah orang tua-tua di Johor. Tapi bahagian pengurusnya mengatakan tidak boleh kecuali ambil surat daripada kementerian. Kalau tidak, tak boleh ambil. Jadi oleh kerana tak boleh ambil syuting tu, saya nak bersihkan dalam anak punya VCD tentang biri luar, buat baik kepada ibu apa. Separuh orang Melayu, mak bapak tu memang kalau nak bangun pun dah tak ni. Separuh mak bapak ni, anaknya jawatannya besar-besar. Jawatannya besar-besar, tetapi dia tak mahu kerja dia diganggu oleh maknya. Kadang-kadang mak itu dan gini, dia taruh kat tempat. Yang orang tu ni sedih, hari raya pun tak datang. Hari raya pun tak jenguk. Seolah-olah tak ada anak, sedangkan anaknya ramai. Jadi yang tua mengatakan si Buddha mengatakan yang kecil dan sebagainya, lama-lama semua tak datang. Jadi dengan menangis, dengan sedih, dia cakap, sedangkan masa kecil-kecil, saya tatang dia ustaz, saya peluk dia, saya cium dia, tanggup tak makan, apa-apa yang ada gadai untuk dia jadi orang baik, supaya dapat menunjukkan pelajaran ke universiti dan sebagainya. Tapi bila ni, orang ini haram syurga baginya. Sebab dikaitan dengan dosa besar syirik, Syekh. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ala unabbi ukambi akbaril kabair, akbar yakni kabir. Kita katakan Allahu Akbar. Ini Allah Maha Besar. Disebut akbarul kabair. Dosa besar paling besar. Kata Rasulullah SAW, asyirku billah pertama. Kemudian disambung, ukukul walidain. Derhaka kepada mak bapak. Quran mengatakan, ridha Allah, ridha walidain. Keridaan Allah adalah keridaan mak bapak. Kalau mak bapak kita reda, kita hebat macam mana pun kita rugi. Jadi jawapannya, budak ini kalau tak tobat, ditakuti besok menambah kepadatan neraka. Kalau tak tobat, tobatlah dia. Kalau tak tobat, rugi dia. Kalau tak tobat, walaupun dia pada lahirnya senang, sebenarnya dia tak senang. Dia tak akan senang. Sebab ketenangan ni adalah bila kita tidak punya dosa besar-besar ni. Okey, boleh tenang punya dosa besar-besar dengan tobat. Kalau nak tobat dengan orang tua, buat baiklah. Selagi anda tak buat baik dengan orang tua, mana anda tak tobat. Dosa ni akan diampunkan oleh Allah SWT kalau ditobat. Tetapi kalau dia tidak berbuat baik dengan bapaknya, bermakna dia tak tobat. Jadi kalau tak tobat, dosanya terus berjalan. Dan dosa ini sangat besar, Syekh. Berzina dengan ukul walidain, percayalah ukul walidain lebih hebat dosanya. Mencuri dengan mendahaka kepada mak bapak, dosa mendahaka mak bapak dikaitkan dengan syirik langsung. Subhanallah. Jadi budak-budak yang 5 orang ni, takutilah Allah dan takutilah azab Allah. Neraka itu lasyadid, sangat menakutkan dosanya. Kalau dosa itu mendahaka kepada mak bapak. Ada juga dengan mak mertua. Dengan mak mertua tak pernah hormat. Dia rasa mak mertua, bapak mertua itu bukan bapak aku, tidak, Syekh. Bila anda sudah setubuhi anaknya, anda dah jadikan dia sebagai isteri anda. Mak bapak ni yang melahirkan kita. Tapi yang kedua adalah bapak mertua dengan mak mertua. Anda kena jaga macam jaga mak bapak. Makanya kalau isteri anda berkorban untuk mak bapaknya, walaupun itu tanggungan, bukan tanggungan isteri anda. Tetapi dia kan nak buat baik. Besok anak-anak anda akan hormati maknya, dan maknya ini jadi contoh. Lihat. Jadi biarkanlah dia buat baik kepada mak mertua sana. Kalau katakan anak saya, dia buat baik dengan bapak mertuanya, kan mertuanya, memang itu disuruh. Ada kelebihan sikit bagi kat sana, bagi, tak ada masalah. Sebab saya masih mampu. Ya kan? Terutama kalau anaknya semua perempuan. Tiba-tiba anak yang tua tu tak ada apa nak bagi kepada maknya. Maknya pun dah tak boleh bekerja, bapak tak boleh bekerja. Ia bertanggungjawab anak yang tua lah. Kan? Supaya mencontohi kepada adik-adiknya yang semua perempuan. Jadi biarkan dia bantu. Kenapa? Tak ada masalah. Tetapi kadang bapa mertua pula. Apa kata bapa mertua? Eh, jangan sebelah sana. Dia ajak anak dia tu musuh dengan mak mertuanya. Ini bapa yang dahsyat ni. Betul kan? Berlaku. Separuh dia ajak anaknya, engkau ni itu bukan mak kau, itu mak mertua. Malah dia ajar maki dan sebagainya. Ini saya, ini tak betul ajar budak seperti ini. Jangan, kita kena ajar anak kita hormat mak mertua, bapa mertuanya. Dan begitu juga menantu kita kena ajar hormat kepada kita. Ini perintah Allah dan perintah Rasulnya, bukan perintah kita. Jadi kalau kita sayang kepadanya, sebagaimana anda katakan, ad-dinu nasihat seti mereka. Saya cakap panjang sikit pasal budak-budak ni. Kerana di Singapura banyak budak, paling banyak dosa besar yang dilakukan oleh budak-budak Singapura ni, berderhaka kepada bapa, menipu, curi duitnya, belit sana belit sini. Subhanallah, ini bukan dosa kecil ya, dosa besar. Jadi anak-anak ni jagalah, sayangilah mak anda selagi mak anda ada. Kalau anda dah tak sayangi dia, subhanallah, Allah tak sayang kepada anda. Ini Allah alam, ini nasihat saya. Saya rasa 203 ni kita sambung minggu depan. Depan soalan masuk. Ya, ambil soalan saja dulu. Kerana kita ada lagi subjek solat solat hajat. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah benar hati unta Madinah asli dapat menyembuhkan penyakit semput paru-paru dan menambahkan darah? Apa dia? Ni, hati unta Madinah asli. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tak boleh jawab. Saya tak tahu. Sebab unta di Madinah, separuh unta luar dimasukkan ke Madinah. Kemudian dia kacaukan dan sebagainya. Sebab pertanian ni, dia teknologi kan. Bagaimana korban dulu pakai biji, sekarang tak pakai biji. Pakai apa? Apa dia pakai? Mungkin genetic engineering, dia orang gunakan kaedah tu. Dia dah tak pakai biji lagi. Jadi saya tidak tahu, wallahualam. Saya tak boleh jawab ni. Tapi yang paling baik antaranya hati adalah hati unta untuk dimakan. Kami pagi-pagi di Mekah dulu, bermula orang rumah saya tak boleh telan katanya. Saya cakap cuba makan. Sekali makan sedap. Hati unta yang fresh daripada ladang pagi-pagi pagi dibawa ke kedai untuk goreng. Hati unta. Masa saya dulu tahun 80-an, satu mangkuk dua rial. Tapi kemudian saya pergi satu mangkuk, sekarang jadi 12 rial. 10 rial. Gimana? Satu mangkuk tu, untuk sarapan pagi, makan dengan roti, 2 rial dulu. Tapi sekarang saya tanya, 12 rial. Itu pun susah nak dapat. Hati unta bagus. Tapi apa yang dikatakan, dikatakan sebut, wallahualam ya. Saya tak berani. Okey, teruskan soalan yang ada. Dan kita kembali kepada buku kecil kita. Ustaz, syirik besar Al-Akhbar ada 8 jenis. Boleh Ustaz jelaskan kepada kami? Syirik besar Al-Akhbar ada 8 jenis. Boleh Ustaz jelaskan kepada kami? Syirik Akbar bukan 8 jenis. Banyak jenisnya. Tapi ada ulama mengatakan yang syirik Akbar itu ada 8. Syirik Akbar ni adalah syirik menyekutukan Allah dengan makhluknya. Cara ringkas itulah dia. Bila menyekutukan Allah dengan makhluknya, itu syirik Akbar. Adapun syirik Asghar, dia bersifat dengan sifat 5 sifat ni. Pertama, riak, sombong, ananiyah dan sebagainya. Ada 5 ni. Jadi selain daripada syirik Asghar, ada syirik Akbar. Syirik Akbar apa saja jenisnya, yang penting syirik Akbar, maka dia kekal dalam neraka dan dia tidak boleh di atau diharamkan dari Allah SWT masuk syurga selagi dia mati. Sebelum mati dia tidak bertobat daripada syirik Akbar. Jadi syirik Akbar itu bukan 8 jenis, sebenarnya banyak. Itu tadi kita sampai di mana sahabat? Salat hajat saja. Istiharah sudah dibincangkan. Okey, siapa yang belum ada buku ni, dapatkan buku di belakang supaya solat-solat ni yang banyak berlaku di sekitar masyarakat kita. Kalau kita tak ada hujah, macam mana pula nak menghafal hujah? Tidak mampu nak hafal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kayyidul ilm bil kitab. Jaga ilmu kamu dengan, ikat ilmu kamu dengan apa? Dengan adanya kitab. Tempoh hari kita bincang sembahyang, sembahyang hajat. Sembahyang hajat hukumnya bin'ah. Jadi jangan lakukan solat hajat. Siapa melakukan solat hajat, dia sudah melakukan satu bin'ah. Jadi tidak ada solat hajat. Pengganti solat hajat adalah solat istiharah. Jadi siapa yang belum membaca tentang solat hajat, bacalah. Dan kalau ada persoalan, dibawa kepada kami di minggu hadapan. Halaman 33 dan bincangannya, perbincangannya di halaman 34. Solat istiharah. Istihara bermaksud memohon atau meminta pilihan kepada Allah Azza wa Jal agar diberi petunjuk untuk memperolehi pilihan yang terbaik dalam apa masalah, hal-hal yang diharapkan atau yang disyariatkan. Adapun solat istihara adalah sebagai pengganti solat hajat setelah meninggalkannya. Kerana setelah mengetahui bahawa solat hajat itu adalah lemah, malah mungkar dalil-dalilnya. Maka apabila ada apa sahaja keperluan hajat atau menghendaki melakukan urusan yang mubah artinya yang harus, maka digalakkan mendirikan solat sunnah istihara 2 rakaat sebagaimana yang terdapat dalil-dalilnya di dalam hadis yang sahih. Solat istihara hendaklah mengikut cara dan contoh yang telah ditetapkan oleh syarak, iaitu 2 rakaat dan berdoa dengan doa istihara. Doa istihara di sini nanti ya. Yang dibaca mengikut penjelasan atau tata cara sebagaimana di bawah ini. Doanya dibaca, ada 3 pendapat tetapi yang kedua yang paling kuat. Saya boleh bercakap mula batuk. Ini tak boleh makan terus. Dia 4 jam sekali. Ya? Lagi tak boleh. Sebab dia mengandungi gula tinggi. Kena sambal ni ujian Allah. Saya kena batuk, antum pun terbabit dengan pembacaan yang susah nak baca ni. Ada 3 pendapat, tapi yang paling kuat pendapat yang kedua. Yang pertama, dibaca doa istiharah setelah memberi salam, sebagaimana mengikut kebanyakan ulama seperti ulama 4 mazhab. Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Yang kedua, ini yang kuat. Amalkan yang kedua. Tulis di situ, conteng saja yang terkuat. Menurut Ibn Taymiyyah rahimullah pula, bahawa doa istiharah dibaca sebelum memberi salam, iaitu di waktu sujud atau tahiyat. Sebab Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa sebelum salam. Yang demikian itu adalah lebih baik. Ini terdapat fatwanya dalam Majmu' Fatawa. Begitu juga pendapat Ibnu Abi Hamzah. Yang ketiga, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat doa itu dibaca pada saat sujud atau setelah memberi salam dengan mengangkat kedua telapak tangan mendadah ke langit. Jadi yang kedua paling betul dan paling rajih, paling kuat yang kedua. Tetapi ada orang mengatakan, ustaz, saya tak hafal doa istihara. Macam mana saya nak tengok nanti sedangkan sujud? Tetapi kan kata Ibn Taymiyyah yang kedua, kita boleh baca waktu tahiyat. Tak salah waktu tahiyat, kita buka seperti ini, kita baca. Doanya bahasa Arab ni, kita baca. Itu lebih afdal. Ya. Ulang lagi sekali. Yang paling afdal, ya, muslimin dan muslimah, kaum bapa dan kaum ibu, bila sembahyang istihara, dibaca doanya waktu sujud. Tetapi kalau kita tak hafal doanya, kita boleh baca waktu baca tahiyat. Sebab semasa baca tahiyat itu dibolehkan berdoa panjang. Kita dah bincang ya tentang hadis Wa'il bin Hujir. Jadi di sini, besok kalau sembahyang istihara, boleh. Nanti saya ajarkan macam mana doanya di sini. Kita tengok buku tu kalau tak hafal. Jadi sampai gerak-gerakkan jari, kita baca terus ya, insyaAllah. Okey. Para ulama salaf, cuma berdoa ni, ini tak termasuk sini lah. Secara umum, doa. Berdoa disunatkan angkat tangan. Angkat tangan ada 3 cara. Bukan 4, bukan 5. Cara pertama dengan begini. Seperti kita katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, begini. Sebagaimana Rasulullah berdoa di atas mimbar dengan seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, dalam kitab Al-Azkar sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, sepakat ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama salah mengatakan kiblahnya orang yang berdoa tapak tangannya kiblahnya ke langit. Sebab Allah di langit. Dan disunahkan muka ini dihadapkan ke sini. Jadi caranya seperti inilah. Sebab ini dihadapkan ke muka, muka dihadapkan ke sini. Itu kedua. Yang ketiga, angkat setinggi-tingginya dan nungak ke langit. Sebab Rasulullah SAW semasa di Arafah, doa paling makbul di Arafah, Rasulullah SAW pakai ihram tu, tak pakai baju, pakai ihram. Angkat nampak ketiaknya. Angkat tinggi. Menungak ke atas ini menunjukkan bahawa Allah di langit. Dan dalam hadis, Allah malu bila orang menadah tangan, dia tidak ditunaikan. Tapi dalam doa istihara, kita jangan lupa, di dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fa aktaru du'a'u fihi. Yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud, maka banyaklah berdoa waktu sujud. Cuma kalau kita waktu sujud, kita tak hafal, kita boleh baca waktu, baca tahiyat, dan teruskan gerak-gerak jari. Tangan kiri kita pegang, kita baca, tangan kanan gerak-gerak. Gerak-gerak jari ini banyak orang tak boleh terima. Sebenarnya hadisnya di yang sahih kita dah bincang ya. Gerak-gerak jari sikit saja. Bukan gini. Ini ke atas ke bawah. Bukan gini. Ini ke depan ke belakang. Jadi sikit saja. Sikit saja. Jangan gini. Sikit saja. Ya, insyaAllah buatlah. Sikit saja. Orang kiri kanan pun tak perasan. Tapi bila gini, orang kiri kanan pun tak senang dia. Ya kan? Semayangnya tak apa, tak khusyuk. Sebab anda buat macam ni. Ada gini. Tak tahu kenapa. Katanya gini, la ilaha illallah. Kepala tak goyang, tangan goyang. Ha, ada yang gini dunia. Dunia, Allah seluruh dunia. Allah ada kat mana-mana. Ini macam ni. Yang ada, wa'il bin hujam merayakan, sedikit saja gerakannya. Sedikit saja. Ada yang Allah, Allah. Allah, alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ha. Dalam sembahyang, dia eja alif, lam, lam, ha. Siapa suruh? Ada yang mengatakan ini hu. Hu, hu. Sebab, ha, huruf Arab, bulat macam ni. Hu, hu, dia, dia, dia. Itu masalah. Gerak-gerak, cuma ikut gerak-gerak, apa, kita tak tahu. Cuma kata Nabi, menggerak-gerakkan jari ini, dia ditakuti oleh syaitan daripada pukulan besi. Itu hadis-hadis sahih. Lurus. Ada orang gini. Siapa suruh gini? Isyarat artinya ke depan. Lagi tak boleh. Mana betul? Saya tengok. Tak separuh gini. Saya tegur, dia tengok aja. Hatta dalam jamaah ada seperti itu. Bengkok gini tak boleh, tak ada. Dia lurus ke atas. Lurus ke atas. Dia digerakkan sedikit saja. Apabila ditanya kepada Ali Hasan, anak murid apa? Albani, dia tunjukkan seperti ini saja, sedikit saja. Ya, itu cara yang sunnah. Okey, kita teruskan kerana waktu kita ada setengah jam lagi. Sembahyang hajat ni pengganti perbuatan orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dulu kalau nak musafir ataupun ingin sesuatu, dia jumpa dukun. Jumpa pawang atau bomoh. Maka di antara bomoh tu menggunakan satu kayu namanya azlan ataupun siham. Mana kayu ni macam apa? Batang aiskrim. Lebih kurang macam tu. Ditulis perkataan buatlah ataupun tinggalkanlah ataupun kosong. Kayu-kayu ni ditaruhkan dalam satu tempat, biasanya digantung di leher berhala. Jadi bila ada orang minta hajat, ada hajat, maka diambil, dijampi, dirukyah, ditengok, dihadapkan ke rumah ke muka orang tu, dibuat seperti ini. Kemudian disuruh ambil, cabut. Bila cabut, kalau katakan lakukan, lakukan. Kalau tak lakukan, tak lakukan. Ataupun kalau kosong, itu bebas. Sebagaimana dijelaskan dalam buku kecil ni. Nanti dia baca di rumah. Bila Islam datang, berjumpa dukun itu syirik. Maka dibuang dengan digantikan sembahyang istihara. Ya? Itu punca kenapa adanya sembahyang istihara. Antara sababul wurudnya. Ya? Di halaman 39, menurut Ibn Hajar bahawa di halaman 39 di bawah sekali. Menurut Ibn Hajar bahawa istihara mencakupi merangkumi urusan besar atau kecil. Sebab berapa banyak urusan kecil akibatnya menjadi besar. Kemudian lihat di halaman 41. Cara-cara kita nak suruh yang istiharah, macam mana caranya? Pertama, menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Syafi'i, disunahkan pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Dan di rakaat kedua, setelah membaca Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Biasalah, seperti semai-semai sunnah yang lain. Kedua, di rakaat pertama, setelah baca surah Al-Kafirun, disunahkan disambung. Kalau hafal, tapi tak baca pun tak apa. Tapi ikutlah, sebaiknya dibaca. Dibaca di rakaat pertama, setelah baca surah Al-Kafirun, ayat dalam surah Al-Qasas, ayat 68 dan 70. Yang mana ayatnya berbunyi, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ wa ta'ala amma يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ سُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Itu dibaca setelah membaca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Maknanya saya tak payah baca ya. Adapun di rakaat kedua, setelah baca surah Al-Ikhlas, setelah baca surah Al-Ikhlas, maka kita baca wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina wa may ya'sillaha wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi itu dibaca setelah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian hadis adanya sembahyang istiharah dan doa istiharah. Lihat halaman 46. Hadis yang menunjukkan adanya solat istiharah adalah hadis, kalau kita lihat hadis pertama, yang mana hadis ini adalah hadis sahih. Lihat. Idza hamma ahadukumul bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah thumma liqul. Bila sembahyang istiharah nak baca doa, doa ni boleh di ada lain. Doanya bermula, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itu di ada lain ya, supaya kita ingat nanti. Doanya bermula daripada yang kita ada lain ni. Wa astaghfiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam an hadzal amr. Dalam bracket yang dot dot tu disebut apa hajat kita. Dalam bracket ada dot tu, sebutlah apa hajat kita. Disambung, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akhibati amri. Awqala itu tak payah dibaca. Awqala kita bracketkan, taruh tak boleh baca. Ataupun taruh bulat, tak payah dibaca. Awqala tak payah dibaca. Disambung, ajili amri wa ajilih. Faqduruhu li wa yassiruhu li thumma barik li fih. Wa in kunta ta'lamu anna hadhal amra syarul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Awqal itu juga tidak perlu dibaca. Awqal terus, fi ajli amri wa ajlihi fasriflu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haythu kan thumma ardini bi. Sampai di situ saja. Jadi ini dibaca di waktu sujud ataupun semasa baca tahiyat. Kalau tidak hafal, boleh kita baca bahasa Melayu, kita karang sendiri. Katakan sahabat depan ni belum kahwin misalnya. Dia nak meminang seorang wanita. Katakan namanya Fatimah. Katakanlah ya, ya Allah, jika benar Fatimah ni binti si fulan misalnya sesuai untukku, maka teruskanlah aku dengannya. Minta kepada Allah ya. Kalau tidak sesuai, maka batalkanlah. Besok pergi pinang. Kalau katakan tak sesuai, Allah akan batalkan. Artinya wanita tu dengan keluarganya tak suka dengan kita misalnya. Itu adalah pilihan Allah SWT. Tapi kalau disambut dengan meriah, mana sukalah. Alhamdulillah, itu pilihan Allah. Itu hadis pertama. Hadis kedua, lihat di halaman 49. Hadis di sini adalah untuk meminang wanita. Ia dianjurkan agar solat istiharah ketiga ingin meminang wanita yang akan dijadikan isteri. Doanya bermula baris ketiga. Apa doanya? Ya. Baris ketiga di garis. Allahumma inni Allahumma innaka taqdiru la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Dan hingga dibaca fa inni ra'aita fa inni subhanallah fa in ra'aita fi fulana, maka sebut namanya. Disambung tempat kosong itu di sebut namanya. Khairan li fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdurha li wa in kana ghairuha khairan li minha fi dini wa dunyaya wa akhirati faqdi li dhalik. Jadi ini dibaca sebagai ingin meminang wanita. Bermana ada tak hadis sebagai istihara, bermana ada. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan di antara kebahagiaan seorang anak Adam adalah istiharanya kepada Allah. Lihat kebahagiaan ditentukan di antaranya melalui istihara. Dan di antara kebahagiaan seorang anak Adam adalah kerelaannya terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ini bila kita istihara, Allah tentukan, kita kena rela ya. Termasuk kecelakaan seorang anak Adam adalah meninggalkan istihara kepada Allah. Jadi kalau kita tak mau celaka, akibatnya kita istihara. Dan termasuk kecelakaan seorang anak Adam adalah kemarahannya terhadap apa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana ada takhrijnya di bawah. Kemudian minggu depan kita akan bincang solat tasbih. Solat tasbih ini 4 rakaat. Kemudian di halaman 54 dulu sebelum kita tutup. Bid'ah-bid'ah dalam solat istihara. Jadi jangan lakukan bid'ah dalam solat istihara. Ada beberapa bid'ah yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak mempelajari tata cara solat istihara. Sebagaimana yang dicontohkan oleh SAW. Antara bid'ah tersebut ialah menghususkan hari-hari tertentu. Malam-malam tertentu, waktu-waktu tertentu. Seperti malam Jumaat atau menghususkan hanya di tengah malam. Tidak. Istihara boleh buat pagi, petang, bila-bila waktu. Tak boleh ditentukan waktunya. Yang penting bila kita nak buat. Bila kita nak minta kepada Allah. Cuma yang tak boleh bila matahari di tengah. Waktu terlarang tidak boleh ya. Tapi waktu terlarang diantaranya lepas asar boleh. Untuk semayang istihara. Yang tak boleh buat dia terlaksar. Lepas semayang subuh juga tak boleh. Ya, yang dilarang kerana semayang waktu subuh. Tapi untuk istihara boleh. Melakukan solat istihara melebihi dari 2 rakaat. Solat istihara 2 rakaat. Jangan buat 4 rakaat, 6 rakaat dan sebagainya. 2 rakaat saja. Mengkhususkan surah-surah yang tertentu untuk dibaca pada masa melakukan solat istihara. Tak ada surah tertentu. Dibaca seperti mana solat-solat sunnah yang lain. Pertama, kuliah dua kafirun. Kedua, iya. Tapi Kalau nak dibaca surah yang kita bincang tadi, boleh dibaca. Tidak membaca doa sebagaimana ia dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, membaca doa yang ada usul-usul syirik atau bertawassul kepada selain Allah. Seperti masa dia berdoa, Ya Rasulullah, tolonglah aku misalnya, Ya Jibril, ataupun menyeru selain Allah SWT dalam sebuah istihara, itu hukumnya syirik. Tidak boleh kecuali menyeru Allah SWT. Dilakukan dengan solat berjamaah. Yang ini tidak ada jamaah sebenarnya, solat istihara. Dilakukan dengan solat berjamaah dan dilaungkan azan atau iqamah sebelum mendirikannya. Cuba ada orang mengatakan boleh kau dengan isteri sebab tujuannya sama. Tetapi kalau boleh dielakkan, kita sembahyang sendiri-sendiri. Kalau tak sempat kita sembahyang istihara, kita boleh membaca doa istihara. Mana doa istihara yang saya tunjukkan tadi? Katakan kita nak sembahyang tak sempat, kita baca doa tadi yang saya suruh garis. Terburu-buru ni, nak ambil sembahyang lagi, nak sembahyang dua rakaat, nak baca surah panjang, tak sempat, kita baca doa ni saja. Doa, ya, kalau tak boleh angkat tangan, kita buat seperti ini. Kalau dah hafal, kita buat seperti ini. Ataupun angkat tinggi-tinggi kepada Allah Ta'ala. Jadi, itulah yang saya dapat sampaikan tentang sembahyang istihara. Dan kalau ada perbincangan yang lain, kita boleh bincangkan. Dan kita akan habiskan minggu depan solat tasbih. Sebab saya tahu ada yang tak pernah solat tasbih di sini. Kalau dah tahu, nanti kita lakukan. Okey, ada soalan insyaAllah? Ya, teruskan. Kita solat istihara ni, kalau kita nak memilih. Dia. Tapi jawapannya nanti Allah beri dalam mimpi. Kalau tunggu mimpi, bila? Kena sahabat kita ni nak pinang perempuan. Ada satu lagu apa katanya? Jangan tunggu lama-lama. Nanti dikepas orang. Kalau kita dah sama istihara, kita tawakal, kita pergi urus. Katakan anak kita dah berkenan dengan anak orang tu. Tapi kita bincang dengan orang tu. Orang tu macam tak tanda aja jawapannya. Kita datang. Tapi sebelum kita datang, sama istihara. Minta kepada Allah. Ya Allah, kalau anak perempuan ini sesuai dengan anakku, jadi menantu, cakap bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi jangan dikeluarkan kalimah tu. Jangan dilafazkan, cuma komat-komat baca dalam hati. Lepas tu kita pergi pinang. Kalau diterima bermakna, itu tandanya. Kalau tak terima, memang Allah. Makanya tadi hadis mengatakan, orang Islam ni tidak akan kecewa kalau dia diuji dengan tidak memperolehi apa dia tidak. Kita katakan, ini dah kehendak Allah. Ataupun, seseorang nak pergi haji tahun ni ke tahun depan. Kita semua istiharah. Kalau dimudahkan tahun ni, bermakna tahun ni. Bisa ada, misalnya duit ada, ya pergi tahun ni. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu sampai tahun depan dan sebagainya. Jadi istihara ni minta keberkatan daripada Allah. Selain untuk minta tolong kepada Allah supaya dapat pilihan yang baik, juga keberkatan. Jadi itu namanya istihara. Sebagaimana definisinya tadi. Itu jawapan Nana insyaAllah. Yeah. Teruskan Abdul Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustaz Don benar-benar seorang ikhwani? Bagaimana pula dengan Ustaz Kazim Elias? Saya tak mau komen orang ini. Saya pun tak kenal. Saya tak pernah jumpa dia, dia pun tak jumpa saya. Saya pun tak pernah baca dia punya tulisan dan saya tak pernah dengar ceramahnya. Walaupun ada kat YouTube, saya rasa daripada dengar ceramah dia, baik saya baca kitab itu lebih baik. Saya tengok muka dimanya pun dah lain, isi je cerita-cerita dengan dia pun ceritanya banyak yang negatif dan sebagainya. Wallahualam, saya tak mau komen kerana saya tidak tahu. Wallahualam. Ustaz Azhar Idros mengatakan bahawa parti UMNO adalah parti sekular lagi kafir. Apakah perkataan beliau ini benar atau zalim? Ini mungkar. Dia orang Malaysia. Betul kan? Kalau orang Malaysia, dia sepatutnya dia tak ikut parti pembangkang. Kalau ikut parti pembangkang, bermakna dia khawarij. Saya katakan selagi dia ikut parti pembangkang, dia khawarij. Saya katakan bahawa negeri Malaysia adalah negeri Islam. Sebuah hadis SAW mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Bila SAW mengantar askar perangnya kepada satu ke satu tempat, apa pesan SAW? Idza ra'aitum masjidah wa sami'tum munadiya fala taqtulu ahada. Apabila engkau masuk satu negeri kau nak serang, apabila engkau melihat sebuah masjid, masjidah, idza ra'aitum masjidah, jika engkau melihat satu masjid, wa idza ra'aitum munadiyah, dan engkau dengar azan, jangan bunuh siapapun di dalamnya. Kenapa negeri Islam? Dan begitu Rasulullah SAW sendiri pernah membawa angkatan perangnya nak nyerang satu kawasan, satu negeri. Tiba-tiba dengan azan, kata Rasulullah SAW, jom patah balik. Itu waktu subuh. Rasulullah SAW ni negeri Islam. Jadi di Malaysia, sebagaimana Abu Sama misalnya menjelaskan tentang negeri Islam, negeri Islam apabila pemerintahnya diperintah oleh orang-orang Islam. Majoritinya orang Islam. Kekuasaan di tangan orang Islam. Tentera di tangan orang Islam. Didirikan solat. Masjid ada. Kemudian ada dengan azan. Di Malaysia macam-macam azan ada. Bukan azan di masjid saja. Betul kan? Ha, nak pergi Mekah, azan. Ini azan apa namanya? Beritahu saya, apa nama azannya? Ha. Orang nak ditanam. Azan. Ah, nak ditimbus, azan. Azan apa namanya? Bid'ah. Apa lagi? Saya tak boleh katakan bid'ah. Kerana kita disuruh taat pemerintah. Kalau didengarkan keluar, orang-orang luar pun tak mau dengar. Sebab majoritinya orang kafir. Orang kafir tak mau. Daripada menyakiti orang kafir, kita kena ambil khafu min darain. Lebih ringan daripada bahaya yang lebih besar. Takut-takut nanti tak suka, besok masjid kita dihentam tai dan sebagainya. Jadi kata dia tak boleh, tak boleh lah. Sebab itu bukan negeri Islam. Singapura yang dikatakan negeri Islam yang azannya didengar bebas. Dari jauh dengar. Itu negeri Islam. Singapura jelasnya bukan negeri Islam walaupun ada masjid. Tapi azannya tak dengar. Dan majoritinya bukan orang Islam. Jadi seperti Azra Idrus mengatakan bahawa siapa masuk UMNO, parti sekular, KAPI masuk neraka untuk selama-lamanya. Kalau dia mengatakan masuk neraka untuk selama-lamanya, neraka dia punya ke? Syurga dia punya ke? Yang bawa syurga dan neraka ni Dajjal. Betul kan? Dajjal bawa syurga, bawa neraka. Kau nak masuk syurga? Ah, ini syurga aku. Kau tak nak masuk syurga aku, masuk neraka. Tapi masuk syurganya Dajjal, masuk neraka Allah. Akhir zaman akan muncul Dajjal. Saya kunu fi ahli luma Dajjaluna kathabuna. Akan muncul di akhir zaman Dajjal-Dajjal yang pembohong. Ajar Idrus ni, kalau dia mengatakan dia boleh menentukan mana syurga, mana neraka untuk anda. Oh, anda masuk syurga. Anda masuk neraka. Tak ada orang berani seperti itu. Nabi pun tak berani. Dia boleh berani. Ini Dajjal. Kau dikatakan Rasulullah dari Iblis. Iblis. Dajjal. Anda katakan anda punya hujah. Dia Dajjal. Iblis. Dia sepatutnya bersama UMNO sebab UMNO pemerintah. Di dalam Islam tak ada parti pembangkang. Yang ada parti sekular. Ni saya dah tulis ni. Saya dah tulis. Saya akan kuliahkan. Demokrasi, pilihan raya dan mengundi. Satu kajian menurut menilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi di Malaysia, kalau undi PAS, dia khawarij. Sebab apa? Sepatutnya PAS sekarang bersama dengan UMNO. Sebab di dalam hadis, idza bui'a lil khalifataini faqtulu akhara minhuma. Bila terlantik dua pemimpin, maka yang kedua mesti dibunuh. Makna PAS mesti dibunuh. Pemimpin PAS mesti dibunuh. Nabi yang suruh. Sebab apa? Pemimpin yang sah adalah UMNO. Dan UMNO adalah parti orang Islam. Sebab di Malaysia, Islam tu Melayu, Melayu tu Islam. Islam sinonim dengan Melayu. Sehingga bila orang masuk Islam, dia katakan masuk Melayu. Kahwin orang Melayu, masuk Melayu, betul kan? Dan di dalam undang-undang enactment sebuah negeri di Malaysia, orang Melayu itu Islam. Jadi, satu yang unik, tidak pernah satu bangsa dikaitkan dengan Islam, kecuali bangsa Melayu. Melayu itu Islam, Islam Melayu. India, tak. Sebab India ada kafir, kan? Begitu juga Indonesia. Indonesia tidak mengatakan Melayu itu Islam sebab di negeri Pancasila. Ya, dia ada pluralisme. Tetapi di Malaysia tidak ada. Dan agama resmi persekutuan adalah agama Islam. Ditulis agama Islam. Dan Islam di bawah payung raja-raja. Raja sebagai pemimpin. Diakui dalam perlembagaan. negeri apa lagi? Negeri Islam lah. Yang Azhar Idrus tu, dia cerita yang bukan-bukan. Dia katakan orang lain iblis masuk neraka. Dia khawarij, kata Rasulullah, Al-khawariju kilabun nar. Wahai kilabun nar. Khawarij itu anjing neraka. Anjing neraka, Rasulullah, anjing neraka. Siapa khawarij? Yang tak mau bergabung dengan orang yang dikatakan orang Islam. Yang tak mau bergabung dengan orang Islam, dikatakan orang Islam di sini adalah... Siapa ada buku ni? Ada bawa tak? Siapa yang ada buku ni? Okey, cuba lihat di halaman 214. Siapa ada buku ni? Tuan-tuan, manfaatkan buku ni. Siapa tahu besok dapat menantu orang Malaysia? Ya kan? Ataupun orang Singapura ni kahwin orang Malaysia, kerana di Malaysia atau kena patuh dengan pemerintah. Pemerintahnya adalah sekarang UMNO. Saya bukan kempen UMNO nak pilihan raya. Saya masih Singaporean. Ada apa dengan UMNO? Tapi oleh kerana Islam, innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam bersaudara, saya kena jaga saudara Islam saya di Malaysia. Saya tidak boleh sokong khawarij. Saya kena sokong. Ya, 214. Di situ ada hadis. Tulzimu jama'atul muslimin wa imamahum. Wa imamahum. Hendaklah kamu sekalian beriltizam dengan jamaah yang pemimpin muslimin. Tak boleh pecah. Ini perintah. Dan hadisnya kalau kita lihat, hadis Bukhari. Dan begitu juga an-nushu li a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim. Maksudnya, dan sentiasa menasihati pemimpin muslim dan sentiasa committed atau commitment tidak berpecah dengan jamaah mereka, yakni pemimpin mereka. Boleh berjamaah? Ya, wajib berjamaah, yakni bersatu dengan pemimpin. PAS bukan pemimpin, PAS pembangkang. Bersama PAS makna khawarij, anjing neraka, kata Nabi. Jadi, si Azhar Idrus boleh hukum pemimpinnya sebagai kafir. Mu'tazilah dan khawarij menghukum dosa besar itu ke neraka. Azhar Idrus menghukum orang UMNO masuk neraka sebab pelaku dosa besar, katanya. Kenapa tak berhukum Allah? Dikafirkan. Tanda-tanda khawarij bila menghukum kafir pelaku besar. Jadi pelaku besar, kata mereka, adalah UMNO. UMNO tak mau hukum Allah tu kafir. Subhanallah. Tidak boleh seperti itu. Sebab Rasulullah SAW mengatakan akhir zaman semua akan putus. Ya, tinggal solat. Jadi, selagi dia solat, maka dia seorang Islam dan dia berhak dikatakan pemimpin orang Islam. Kemudian, cuba lihat. Barang siapa keluar dari jamaah, keluar dari pemimpin Islam sebagaimana UMNO, sejengkal. Sejengkal, bukan sehasta. Maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya sehingga dia kembali kepada pemimpin. Mereka, para sahabat, bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dia solat dan berpuasa? Lihat, ditanya. Sekalipun dia, baginda menjawab, sekalipun dia puasa, solat dan mengaku muslim, tetap dia khawarij. Bahaya, kan? Makanya saya wajib menulis ini untuk memberitahu kepada umat Islam bahawa tidak boleh keluar daripada pemerintah. Bahaya, kan? Khawarij ke neraka, tau. Anjing neraka, kata Nabi. Saya tulis di sini. Buku ni saya janjikan semasa saya, buku saya di demonstrasi itu dirasmikan oleh JASA di Dewan Memorial Tunku Abdul Rahman, kalau tak salah saya. Maka semasa buku dirasmikan, saya pun berjanji untuk menulis demokrasi pilihan raya dan mengundi mengikut kajian Quran Hadis. Dan alhamdulillah, minggu lepas saya berjaya untuk lama saya tulis ni. Di antara buku yang terlama saya siapkan buku ni. Jadi boleh tak kita mengundi di Malaysia? Wajib mengundi. Kalau tidak, negeri itu akan jatuh kepada negeri orang kafir. Lihat ya, di Malaysia orang Islam 63%. Kristian 92%. Hindu 5% dan bakinya Buddha. Dan campur-campur. Orang Melayu pula, siapa masuk Islam tu Melayu. Seperti di Pulau Pinang, semua India tapi Melayu. Alhamdulillah dia mahu ke Melayu. Cina masuk Islam Melayu. Kalau betul-betul bangsa Melayu, saya tak yakin sampai 40%. Jadi oleh kerana orang-orang yang masuk Islam mengaku sebagai Melayu, maka bangsa Melayu, UMNO tu Melayu, Melayu tu UMNO. Cuba lihat dalam UMNO, Mahathir bukan Melayu. Mahathir? Mamak. Tapi bila masuk Islam, dia mengaku Melayu, alhamdulillah lah. Ya kan? Dah berapa banyak di dalam UMNO sendiri bukan orang Melayu. Jadi untuk menjaga Islam, itu sebab anda katakan uniknya di Malaysia, orang Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Tidak ada satu bangsa dikatakan Melayu kecuali Islam. Tak dikatakan Islam kecuali Melayu di Malaysia lah. Tapi di negeri lain tak lah. Negeri Arab sendiri tak katakan Arab tu Islam. Islam tu Arab tak. Tapi di Malaysia masuk dalam perlembagaan. Lihat. Jadi bagaimana Azhar Idrus boleh kafirkan? Dikatakan siapa masuk UMNO Party School kafir. Kekal dalam neraka buat selama-lamanya katanya. Subhanallah, mereka syirik ke? So anda tanyakan, wahai Azhar Idrus, neraka anda punya ke? Syurga anda punya ke? Anda boleh tentukan. Anda masuk syurga. Anda masuk neraka boleh? Imam Bukhari mengatakan, subhanallah, nak katakan orang itu mati syahid pun tak boleh kecuali dengan bukti. Apalagi kita, subhanallah. Jadi Azhar Idrus ni penghibur lara, kusas dalam hadis. Dia bukan seorang, itu dia nak masuk Singapura tak boleh kerana tak ada sertifikat. Macam mana orang tak ada sertifikat diangkat melangit? Kerana orang di Malaysia itu dah banyak masalah. Cari hiburan lah, hiburannya. Itulah kusas penghibur lara. Saya tak suka cakap dengan dia, tetapi dia kutuk saya, ada tiga siri, dia kutuk saya habis-habisan. Saya mula sabar juga, tapi orang mengatakan su ustaz. Saya tak maulah su orang macam ni buat apa. Bukan nak gubul duit. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Kita doa seperti itu saja. Semoga Allah jadikan dia orang yang salafi, kembali kepada jalan yang sebenar. Kerana dia sudah banyak menyeleweng, kerana dia ikut khawarij. Subhanallah. Okey, teruskan soalan sahabat. Saya ambil lagi satu soalan, insyaAllah kita berhenti. Buku ni boleh dibawa, boleh dibincang nanti ya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suami dan isteri sudah berkahwin selama 30 tahun dan dalam masa 3 tahun kita tidak ada kasih sayang antara suami dan isteri. Saya sudah mencuba berbagai cara dan sudah bersabar tetapi suami yang saya... Yang saya ni suami ke isteri yang bercakap ni? Isteri Ustaz. Tetapi suami saya tidak menunjukkan sebarang reaksi dan tiada kasih sayang. Allah akan tarik keberkatannya. Saya dah buat 3 ataupun 2 kali ceramah berupa seminar ataupun daurah di lorong 12. Pertama, selamatkan rumah tangga anda melalui titian sunnah. Kedua, kegagalan rumah tangga siapa disalahkan. Tapi yang banyak datang orang luar. Orang kita kurang. Sedangkan kalau dikumpul dalam senarai nama-nama yang ikut kuliah ke saya, 1,000 atau lebih. Tapi yang datang tu tak sampai 300, kebanyakannya bukan orang luar. Jadi besok, jangan saya disalahkan kalau rumah tangga anda hancur. Sebab satu hari kita memperkatakan dan ingin bertanya apa masalah anda. Tetapi kalau tak datang, bila macam ni orang bertanya, kadang-kadang saya malah nak jawab. Tetapi tanggungjawab saya jawab. Bila tidak ada kasih sayang, Allah tarik keberkatannya. Keberkatan pertama rezeki, Allah boleh tarik. Kalau ada pun, mungkin rezeki yang ada menyusahkan saja. Jadi supaya Allah tambahkan rezeki, kita perlu mencintai satu dengan lain. Lihat ya, rumah tangga didatangi oleh malaikat rahmat bila rukun dan damai. Sabarlah. Ujian Allah adalah paling besar di atasnya di rumah. Di rumah kita. Itu ujian Allah. Mungkin diuji dengan harta. Sama ada miskin atau kaya. Mungkin diuji dengan isteri. Mungkin diuji dengan anak-anak. Seperti tadi 5 orang anak. Kita kan diuji. Tapi bagaimana penyesalannya? Penyesalannya Quran hadis. Sebab kata Rasulullah, aku tinggalkan kamu 2 perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan bermasalah. Tapi bagaimana kita cara menyelesaikannya? Apakah pakai Quran hadis? Tak. Kita pakai emosi. Isteri bila marah, tak keluar Quran, tak keluar hadis. Macam-macam diungkit. 30 tahun dulu atau apa? 35 tahun ya? 30 tahun kahwin. 30 tahun, 30 tahun dulu awak tinggal saya setengah mati katanya. Nabi diungkit semula. Tapi bila kahwin bila dah kahwin seperti ini, awak siksa saya setengah mati. Diungkit nanti. Yang lalu lah. Yang akan datang kita bina terus. Tetapi kalau mungkin yang lalu, saya rasa kalau ada 30 tahun ni umurnya mungkin dah 50-an atau 60-an. Memang laki-laki atau perempuan bila 20 itu terlalu sensitif. Makanya banyaklah beribadah waktu tua. Rasulullah SAW paling banyak bila apa kata orang Melayu, kubur kata mari sini, rumah kata pergi, kita banyak ingat Allah. Bila banyak ingat Allah, tenanglah jiwa. Tapi kalau tak ingat Allah, cuma sembahyang saja, Allah akan uji rumah tangga dulu. Jadi kalau rumah tangga bergolak seperti ini, banyaklah baca Quran. Isteri kena banyak baca Al-Quran, suami banyak baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah, insyaAllah. Itu saja caranya. Lain tak ada. Ada cara yang lain. Sebab bila dekatkan diri kepada Allah Ta'ala namanya zikir. Allah mengatakan Al-Quran, Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa. Maka tengah-tengah malam tu bangunlah semayang. Tapi besok jangan cerita dengan orang. Ustaz, semalam saya ni, ngantuk saya hari ni. saya kuliah pengantuk semalam, saya tak tidur malam. Apa? Ya Syekh, sembahyang hantar sia-sia. Ya, kalau boleh semua jangan tahu. Antara kita dengan Allah SWT, Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail, Allah beri kekuatan yang luar biasa. InsyaAllah. Dan rezeki kita akan dicurahkan waktu malam itu. Mintalah. Ya Allah, berilah aku rezeki, tambahkanlah aku rezeki. Minta kepada Allah. Tak diduga akan datang rezeki itu. Ya? Tapi kalau salahkan satu, salahkan satu, bila dah selesai? Kalau isteri kita salah, kita betulkan. Bukan disalahkan terus. Kalau isteri kita tak mau terima, adinun nasihat, kita jangan kecewa kalau dia tak mau terima. Kita sabar terus sebab dia diuji. Satu cerita, orang seorang sahabat, dia nak minta nasihat Umar, isterinya gini, bebel. Dia nak minta nasihat Umar. Sampai di rumah Umar, dia dengar, isteri Umar lagi kuat bebel, dia patah balik. Tak jadi. Isteri Umar, bebel macam ni, boleh sabar macam mana aku. Lihat. Dia pergi rumah Umar, dia nak minta nasihat Umar. Macam mana supaya isteri dia tak bebel dan supaya dia sabar. Sampai di rumah Umar, dia dengar isteri dia bebel. Dia katakan, kalau Umar menghadapi seperti ini, sabar macam mana aku, dia patah balik saja. Lihat. Tapi pula isteri di belakang nanti jangan ambil kesempatan, kalau begitu bolehlah aku terus membebel. Jangan pula. Oh, isteri Umar membebel, si sahabat membebel, aku boleh membebel. Tidak, jangan ambil yang itu. Ya. Jadi kita kena sabar dan jangan cari kesalahan. Kalau cari kesalahan, anta maksum? Isteri kita maksum? Isteri kita tak maksum. Kalau kita cari kesalahan, hari-hari jumpa kesalahannya. Sebab dia setiap berdosa, kita setiap berdosa. Cari cara untuk dapat kebaikan. Kau cari kesalahan. Subhanallah. Semua ada kesalahan. Macam mana benda-benda? Anta benci dengan isteri anta kerana anta telik. Teropong. Mana kesalahannya? Mana keburukannya? Anta akan jumpa. Lupakan tu semua. Anta bayangkan dulu semasa naik pelamin. Yang naik pelamin ni. Tak masa bayang tu. Macam mana anta tackle dia? Pagi petang kalau tak jumpa katanya apa? Rindu. Makan tak apa? Tak kenyang. Mandi tak basah, tak dapat hantar, tak kenyang makan kerana isteri mengamuk, tak masak. Mandi tak basah kerana tak sempat nak mandi, bergaduh je. Bukan macam tu. Allahu Akbar. Allah kasih nikmat paling besar di antaranya adalah seorang isteri. Dan Allah beri nikmat paling besar di antaranya seorang suami. Kalau tak ada dia, kita kesepian. Betul kan? Kau ditakdirkanlah isteri kita diambil oleh Allah. Kita akan kesepian. Anda rasa seminggu, sebulan tak hilang tu kesepian itu biasa? Mungkin seorang-seorang menitiskan air mata. Anda fikir. Dan anda fikir kepada diri anda sendiri. Apa yang anda telah beri kepada isteri anda? Apa yang anda telah beri? Banyak kekurangan kita beri. Ya kan? Apakah kita dah beri dia agama sedangkan besok dituntut kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', kita dah beri isteri kita agama? Kesenangan dunia, apakah kita dah beri kesenangan dunia? Kita fikir dulu. Begitu juga isteri. Apakah dia sudah berkhidmat dengan suaminya? Sedangkan dalam hadis, apabila bapaknya, maknya panggil, dipanggil oleh suaminya kemana dulu? Kepada suami. Apa maksudnya? Kita kena menghormati dan mentaati suami. Menjaga dia sebagaimana menjaga anak-anaknya. Subhanallah. Kalau dia leka yang ini, subhanallah, besok rugi. Sehingga bidadari-bidadari syurga, di dalam buku yang saya tulis tempoh hari, Kegagalan Rumah Tangga Sampai Disalahkan, bidadari-bidadari itu besok di syurga berkata kepada orang-orang wanita yang tak dapat kedudukan di syurga. Kenapa? Dia masuk syurga tapi tak dapat kedudukan kerana kesalahannya dia tidak menghormati suaminya. Sehingga bidadari-bidadari ambil suaminya. Dia masuk syurga juga kerana numpang syurga suaminya. Tetapi sebagaimana hadis Bukhari, wanita yang paling dimulakan jadi waktu syurga adalah wanita yang dicintai oleh suaminya sejak kahwin sampai di mati. Jadi rebutlah apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, wanita yang jadi ratu syurga. Ratu syurga. Paling atas, bidadari, tak tahu berapa bidadari yang diberikan kepada kita. Yang teratas sekali. Yang jadi ruta, yang jadi ratu adalah wanita yang dicintai oleh suaminya. Mudah, dicintai oleh suaminya, tak usah. Itu saja. Tapi kalau dah jadi macam ni, 30 tahun kahwin, penghujung dah macam ni, macam mana? Jadi tobat, bacalah buku-buku. Saya ada tulis 3 buku, perkahwinan yang diberkati Allah, titian sunnah, kemudian yang terakhir, kegagalan rumah tangga sampai disalahkan. Isinya berbeza. Walaupun ada hujah-hujah yang sama, tetapi isinya berbeza. Sebab rujukannya buku-buku yang berlainan. Jadi baca buku tu, kalau tak faham, bawa ke sini. Saya tahu bahawa ada muslimah yang memang nak datang ke daurah ni. Tapi suaminya tak datang. Dia tak berani datang. Jadi minta saya kuliahkan. Saya tengok yang datang tu tak sampai 300 orang. Hampir-hampirlah. Kalau dikira semuanya 300 orang. Tetapi yang ikut kuliah ni, kalau yang ikut kuliah tak sampai 300 orang datang. Bermakna maklumat ni tak sampai. Bila maklumat tak sampai, sering berlaku macam ni. Percayalah. Yang paling banyak saya dapat berita terseksanya wanita antaranya dalam jamaah. Tapi saya tak mau cerita kepada siapa-siapa. Saya hanya nasihatkan wanita itu suruh sabar itu saja. Saya tak suruh, ah, lawan suami kau. Kau ada undang-undang begini. Tak ada. Sedangkan kalau kita ajar, dia ada undang-undang tau. Dia boleh pergi mahkamah. Dia boleh macam-macam dia boleh tuntut. Sebab separuh suami tak kasih nafkah yang cukup. Malah nafkah isterinya diambil. Itu salah. Kan? Katakan seorang isteri punya harta. Harta itu disewakan. Tak kira lah apa saja. Suami boleh ambil suka-suka. Salah. Kecuali izin daripada isteri. Sebab itu bukan harta dia. Harta isteri. Dan banyak lagi. Jadi kalau saya nak ajar isterinya tu lawan, mudah saja. Sebab kita undang-undang atau undang-undang. Saya tak ajar seperti itu. Jangan. Hormat saja. Tapi sampai bila? Satu masa takut si isteri ini bertindak lebih buruk daripada tindakan orang-orang jahil. Jadi insyaAllah kalau anda menjaga rumah tangga anda, Allah pelihara anda dan anak-anak anda. Jadilah rumah itu rumah, kata orang sekarang, rumahku syurga, syurgaku. Memang itu kata-kata dalam Islam, bukan kata-kata orang kafir, orang kafir bijak. Sebab rumah tangga yang bawa kita ke syurga. Betul kan? Dan jangan jadikan hidup anda kesepian. Anda tak melayani isteri anda dengan baik, anda akan kesepian. Dan isteri anda akan kesepian. Sayangi dia. Kalau anda tidak melayani isteri anda akan kesepian. Budak melayan maknya tak sama seperti suami melayan isterinya. Percayalah. Isteri anda perlukan melayan anda. Walaupun dia tak minta, dia malu nak minta. Ya kan? Kalau dia minta, anda cakap, dah terbiat ke anda? Dia tak akan minta. Tapi fahamlah anda. Ya? Dia tak akan minta. Ada katakan, ustaz dah tua-tua ni takkan. Makin tua patut makin sayang lah. Makin tua dah dibelai, cinta tu dah sampai 60 tahun. Oh, dah tak berharga lagi. Patutnya makin tua, makin jadilah. Ya, makin tua makin. Tak betul ni. Ya? Saya ada banyak buku bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bagaimana merawat rumah tangga. Ya? Tapi buku tu, saya rasa bahasanya kadang kita susah nak faham. Kadang gunakan dalil yang bukan dalilnya. Maka saya tak galakkan dijual kepada antum. Kalau saya nak ambil banyak-banyak juga kepada antum, dalilnya kadang-kadang silap. Jadi lebih baik anda kata kepada antum, rumah tangga antum adalah syurga antum besok. Kerana yang akan menyelamatkan kita di akhirat, Allah mengatakan wa alhaqnahum bidhurriyyatihim. Laki-laki ini atau wanita ini akan ditemukan dengan zuriatnya. Zuriat di sini sama ada isteri atau sama ada suami ataupun anak-anak. Itu zuriat. Jadi kita akan ditemukan. Kalau surga milik suami, isteri dan anak-anak akan ikut. Kalau surga milik anak, anak tak akan masuk surga. Kecuali tunggu di surga, mak bapak didatangkan masuk surga dulu. Begitu juga kalau isteri yang soleha, dia tak akan masuk surga. Kecuali menanti suaminya, itu baru betul menanti. Di pintu syurga, baru betul. Tapi yang lagu-lagu ni menanti itu karut, belum kahwin, menanti kat syurga. Macam mana? Jadi kita katakan, kalau anda nak menanti di syurga, adalah kahwin dulu. Memang ada hadis-hadis bahawa kita akan menanti satu dengan lain. Sebab Quran mengatakan, وَأَلْحَقْنَهُمْ بِذُرِّيَتِهِمْ. Kamu akan ditemukan dengan juga kamu di mana? Di pintu syurga saja. Seperti anak. Baca, ada tiga hadis saya bawa dalam selamat ke rumah tangga anda melalui tian sunnah. Tiga hadis saya bawa. Yang mana anak-anak ni tak mau masuk syurga. Ya Allah, aku tak mau masuk syurga kecuali mak aku masuk dulu. Maka didatangkan maknya. Kemudian maknya dia masukkanlah syurga. Kata Allah, kenapa kau tak masuk? Masuklah mak kau dah masuk syurga. Jadi ayat-ayat seperti ini bukan saja untuk anak, tapi untuk suami dan untuk isteri. Tapi kalau isteri masuk neraka, kalau dia tidak syirik, masih ada harapan. Begitu juga kalau suami masuk neraka, isteri boleh selamatkannya dengan syarat suami tidak syirik. Tapi kalau di dunia dah benci, besok subhanallah banyak mana pula. Jadi hilangkan waswas syaitan ni supaya kita tidak menghadapi rumah tangga yang sulit. Rumah tangga ni sulit sebenarnya, betul kan? Tetapi kalau kita faham, insyaAllah Allah akan beri keberkatan. Itu saja. Soalan-soalan yang lain kita simpan dulu. Ya? Yeah? Dan saya akhiri aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.